Walau taro ifuqifu ala nari faqalu ya laytana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukuna min qabl. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Walau taro umpomo ningali sira Muhammad. Aya Muhammad wa Muhammad. Ibu kifu nalikane dan ndekno sapa ngake. Maknane didekno ae uridu tegese dan pentokno sapa ngake, dipertontonkan sapa ngake. Ala nari ing atase ngarepe neraka. Faqalu mongko padha ngucap sapa kufar utawa sapa ahlun nar. Ya le tanah. Duh menawa-menawa kita utaya kuli tambihi krana makna tambah. Maksudnya duh ilinga menawa kita iku nurut du. Iku den balekno kita ilat dunya maring dunya. Sause dibalekno wala nukan di babi ayati rabbina lan dadi sebabe ora gorohno kita. Dadi sebabe ora gorohno kita bi ayati rabbina ing ayat-ayate pangeran kita. Wa nakuna lan ana sapa kita minal mukminina sanging biro-biro mukmin. Birof ilfi'la ini kelan ngerofakno fi'il lurus bagian kira'ah tetes wala nukad bibu bi'ayati robbina wa nakunu nama minal mu'minin istinafan khalika terkib istinaf ngawiti terkib tetes hitung fi'il mudorek sing tajarut anin nasib nama wal jazin setop rofak wa nasbihi malan sebagian kira'ah nasobno fi'lan berarti wala nukad bibu wana kuna ya kan kira-kira gitu ya laitana nurutu wala nukadiba wana kuna gitu. Berarti wana swimala nasokno fi'lan berarti wala nukadiba wana kuna fi jawab ditamani dianggap jawabi lafat tamani ini ku laitana warof il awali lan ngrofakno sing awal wala nukadibu wana swisani lan nasokno sing kedua wana kuna wa jawab bulau te jawab belau iku ro'ai ta'amron adhima ra'aita mongko mesti ningali sira Muhammad utawa mongko ningali sira Muhammad amron ing perkara adiman kang gedhe. Qala dawuh sapa wa ta'ala bal badala. Utaibal lil idrofi krana makna idrof. Idrof maknane ngalehno tema an iradatil imani saking ngarepno iman al-maksumi kang den paham na tamani saking tamani. Bal basa balik pertelo, ai dhuharat kese pertelo lagum gedhe kufar apa ma perkara kan kang ana sapa kufar niku nah iku nyembunyi ana sapa kufar mingkop lu saking sedurunge peristiwa iki. Ai yaktumu nate dhe nyembunyi ana sapa kufar bi kaulihim lan pengucape kufar ngucap ini lawa wa rabbina ma kunna musyrikin. Wa wa itu ya Allah rabbina do pengiran kita ma kunna ora ma kita musyrikin aku musyrikah. Mereka menghilangkan ikhfa-nya, menghilangkan kitmannya, atau menghilangkan orang aku nih sebab bisa ada di Jawa ini kelawan sebab kesaksiannya piro-piro anggotane kufar mulane pertama ngomong ke arep-arep sopok kufar dalika yang mengkono-mengkono ikilah kitman nyembunyek no fakta sing terjadi dawe pengiran walau rudu mama dan balik no sopok kufar ilat dunia maring dunia fardun ing dalam parilane maknanya fardu pengandian nanti gini kitab-kitab tafsir angger fardon kok gendani kata laun apa pengandian fardon ing dalam parilan ya iki kuwi maknane parilan ing dalam pengandian laadu yang tine padha balik sapa kufar baleni lima maring perkara nuru kang den cegah sapa kufar andu saking rupane minasyirki yaiku nglakoni syirik wa inna gunan sak temne kufar iku lakadibu naiku padha pendusta kabeh siwati ing dalam jadine kufar bil iman iklan iman. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar ay mungkirul ba'si tegese wong sing ngingkari ba'si. Ngucap inma. E mahiyat tegese ora ana utawi ikilah hayat, ail hayat tegese iki penguripan iku ilah hayat. Kecuali penguripan kita adunya kang bangsa saiki. Jadi maknane donya niku parek, sangka kata dana ya dunyuan maknane napa? Parek. Akhirat maknane engko. Ana sing maknani dana ya dunyian maknane barang sing ino. Wa mana holan ora nate kita ibu mafusina kelawan den tangekno kabeh. Walau taro umpama ningali sira Muhammad ibu kifu nalikane den kandhekno sapa ngakeh. Ai uridu tegese den kandhekno sapa ngakeh ala rabbih. Diindhekno ning kersane pangerane wong akeh sing kafir. La ra'aita tine ningali sira Muhammad amron ing perkara aziman kang agung. Qala dawuh sapa Allah taala, lahum maring kufar. Ini dawuh Imam Suyuti ngendikan ala lisanil malaikat ing atase lisane malaikat. Terus napa mengke kula terang. Terus ndak semua ulama itu kalau ngendikan qala meskipun rojuke ning Allah itu ndak mesti diartikan Allah karena nanti ada masalah kalam wa laisa bi harfin wala napa. Sautin sehingga memiliki Imam Suyuti qala itu jelas rujuke ning pangeran tapi beliau tetap ngendikan qala lahum ala lisanil malaikat. Jadi itu nanti kula terang apa. Itu ilmu tersulit dalam tafsir karena terjadi kelompok kayak Wahabi, kayak Khawarij, kayak Ahmadiyah, Mazhab Hambali, Hanabilah, yang mereka semua anti ta'wil. Padahal anti ta'wil itu resikonya lebih tinggi, gayanya lugu tapi resikonya lebih tinggi. Misalnya wajah Arab juga wal malaku sofan sofan. Aku mau ta'wil, pokoknya pasrahnya pengiran, gue maknanya biye. Lana pasrah ya sesuai dhuhru lafdi wajah alam teko sofa robuka pengiran siro wal malaku lan para malaikat sofan sofan hale baris-baris. Memangnya Allah ketua regu. Mulanya wong lugu goblok. Gayane khusus ini gobloknya raka ruang. Mangkel wong maksudnya. Gayane lugu tapi mangkel wong. Jadi naro wong takwil dari keminter. Ini lugu tapi kepengen dibener no, no? Semua setawakal ke pengiran. Kok yang bersama pengiran tok. Suwe nak orang yang bersama pengiran tok. Nggak mau ngomong dong. Maksudnya, makanya saya itu ya tidak setuju. Misalnya ada kaidah umum kalau tafwid itu lebih selamat ketimbang apa? Tafwid. Itu yang mana? Dalam konteks yang mana? Kayak wajah Arab buka wal malaku sofan sofa, ya aku setuju tafwid. Kamu setuju apa? Tafwid. Tafwid, karena nanti tafwid kan wajah alam teko, poro buka, keputusan pengiran siro. Wal malaku lan poro malaikat, sofan sofa halibat. Kata ayat ini, orang kafir itu dihadapkan tengersane Allah. Ini dibungkung betul bener. Orang kafir itu dihadapkan di kersane Allah. Berarti an Allah berhadapan sama orang kafir. Kemudian ada tanya jawab. Bagi wong sing ora alim rapal Quran mungkin seperti itu enggak tersiksa. Selain goblok kepancen ra paham. Tapi kalau Imam Suyuti itu tersiksa karena diantara khasnya pangeran itu hisabeku la yang juru ilaihim wala yukalimuhum wahu yaumal kiamati wala yang juru ilaihim wala yang jaksa. Jadi Allah wasofa nafsahu diantara azabe Allah yang wong kafir. Allah delok ora kersa. Ngomongi ora. Jelas ning ayat itu la yukalimuhum wahu yaumal kiamat. Allah tidak mau melihat. Tidak mau ngendikan. Kemudian ada ayat sing sawangane Allah ngendikan, yaitu qala alizada bilang. Makanya bagi yang hafal Quran alim ini satu paradok, satu ta'arud, satu tanakut. Nah, untuk menghilangkan tanakut itu kemudian qala yang Allah ngendikan niku ala lisanil malaika supaya ayat wala yukallimuhum wa tetap sesuai jalur. Lah nek ora hafal Quran ra alim kan ora ono tersiksaan biasa wae. Ya biasanya kan ora ndekne kan ora roh takarute ayat ya ora roh iki piye ora roh pokoke urip ngono. Nah, makanya Imam Suyuti ketika qala ta'ala qala lisanil malaika itu amdan karena di beberapa ayat Allah mensifati dirinya gak kersa ngendikan mbek wong kabeh. Wala yukallimuhum Allah. Gak kersa ngendikan langsung yang tidak kersa yang guru napa? Atau dibalik. Di balik itu misalnya kamu ngikuti ulama yang Allah ngendikan langsung. Nanti yang layu kalimu itu ditakwil layu kalimu Allah kalamaridon wala yang juru ilaihim nadzara rahman. Jadi itu tapi tetap saja itu artinya pilihannya harus takwil. Ya pilihannya harus takwil. Jadi orang takwil itu keangkuhan. Wong lugu itu mangkelno, gayane khusuk nang. Misalnya, no, aku pilihan presiden ramelok-melok, tapi siapa yang jadi dikritik ya? Remeng ya, saya ini lugu tapi melarang hati tapi untungnya pengiraan yang menghukum do kangelan rezeki, jadi aku pengen nyerang wis kangelan wae. Tapi mangkel loh. Iya, ya, kok podo kiye kok tukaran, mesti kiye mbek kiye ya dukun. Lah wong sakniki tukaran karo PDW, engkabe donya kersane pengira. mangsane kersane dhewe. Ya kabeh kersane pangeran mung gugat iki. Wong nabi mung sak angkatan ya tukaran. Beda konsep menapa? Ya iya masyhur. Nabi Nuh nak ro wong kafir iku pikirane dihabisi sampai Rabbila tatar alal ardi minal kafirin. Ya Nabi Muhammad ro wong kafir iku omah di kaum fa innakum la ta'lamun. Lha mung ketemu debat suami. Eh, jarak ketemu dekat. Kaifa madzabuka? Madzabuka ga? Wa madzabuka kada. Mulane jare ulama-ulama ahli hadis nak guyon, ulama ahli hadis seneng guyon. Nabi ulul azmi ku 5. Kabeh ketemu Nabi Muhammad pas mikrot. Kabeh ketemu Nabi Muhammad pas mikrot. Musa ketemu Isa, ketemu Ibrahim ketemu kecuali Nuh. Mergo begitu konsep. Padahal Nabi Nuh itu ulul asmi, tapi ra ono hadis nek mikrot Nabi Muhammad ketemu Nabi Nuh. Kedere beda apa? Konsep. Lah iki misale terus sak zaman ayo beda, lha menak ada kiai nabi nggo sak zaman yo. Tapi kan kono padha-padha kekasih pangeran. Mulane cara Ibnu Taimiyah. Tukaran iku ra dadekno wong ra wali. Alasannya Ali tukaran Mbak Muawiyah, Sayyidina Ali tetap wali, Sayyidina Muawiyah ya wali. Karena ada ulama tukaran itu tetap gak ngurangi kewalian masing-masing. Asal wali saja ya, ulama. Lalu sama tak cerita, ini jenis Imam Malik, dia dingin pol ke jenis Ibn Ishaq. Pol ke jenis, nak darah Ibn Ishaq dajjal. Wadah orang-orang kitab Sirah Nabawiyah yang juga ulama, kayak kitab Ibn Ishaq. Ibnu Ishaq kia dengan pola Imam Malik, tapi yang dianggap cerita kok Imam Ashabul Kutub baca Al Quran, siapa yang muatok? Zaman itu orang Bukhari. Jadi ya kubeting tu nak takoi yo. Ya. Kita fatis paling apa yang muatok? Tapi jangan rasa nunggu sebab uang rasa neng. Uang rasa neng, rasa neng orang lain ni, gua rasa neng, gua rasa neng lah. Rasa alasan, rasa neng gua rasa alasan. Oh mangkel loh, dorong Jawa lahirnya tidak dikalung khusus. Ya kayak komentator ning TV kan ana wong iki cocok ra cocok ku pengen ngono iki ditegir menarik. Ana wong sing ra ono kasus wis roh iku semua. Wis iku takdir ngono iki apa? Imam Suyuti itu selawase musuhan mbek Imam Sakowi, yo musuhan mbek Imam Kostolani sing aran Sarah Bukhari satu sari. Yo ora tau cocok. Tetep padha wali. Yo nyek-nyekan. Lah wali ya padha. Dari Sadiliyah ketua wali Abdul Hasan Asadili, dari Qadiriyah si Abdul Qadir Jailani, dari Rifaiyah Imam Bukhoyu. Di sini di Surabaya tahu ada perusuhan, mereka ada Toreko Satori, aku dari ketua wali Imam Satori. Karena Sabadi gak terima. Anak gue kan gak melebu konflik, gak kelah wali we orang ketua. Wali we orang ketua. Ya tapi ya kita ngikuti konsensus secara umum, ya orang lebih meyakini si Abdul Qadir Jailani. Tapi ya itu tadi seperti itu. Jadi nah ulama itu ketika mentakwil Quran sing anti takwil lah itu kadang ya takwil karena nak ora ditakwil iku kok beda mbek ayat liya sing luwih sori bae iku mau Allah la yukallimuhum wa manane iki Allah ndak kersa ngendikan di ayat ini kersane Allah ngendikan ini kan harus kita menangkan salah satu lalu kalau ngendikan itu piye nara ngendikan. Nak Ibnu Abbas model oleh nak wil itu model itu karena beliau era dulu nak model ini ya khinan ono ngendikan wa khinan ora ngendikan jadi dia lebih karena waktu apa? Waktu lebih karena waktu. Lebih karena waktu tapi penting sampai ngerti jadi tidak takwil itu kadang resikonya lebih besar karena dohiri itu ayat oya wajah robbuka wal malaku sofan ada jalan buat mana nih wajah alam teko sopo robbuna pengiran siro wal malaku lan teko sopo poro malaikat oleh teko apa be malaikat sopan halif baris terus gue bayang apa yang gerti ini mesti kok ngarep ke ketua tapi kan terus wih iya di satu orang usaha ngunus di takwil ya jaminan takwil ya gue laisa kamislihi syaitun kau semuanya dikenal mukhalafatul jadi itu wis gak bisa dihindari. Mana kita jogeman terus muni uang, oh takwil itu luwe bener. Ya konteknya apa? Kayak khusnudon itu luwe bener di bangsa udon. Misalnya orang uang wis mentalnya munafik, mentalnya tukang bodoh ni, amen bukan khusnudon. Iku rakus udon geblek. Quran lah nak karuan uang fase, iku ya dicurigai. yaiku misale nenggone surat tentang salat khauf. Nggih, salat napa? Khauf. Ya pangeran apa kalau kamu perang, ya fa wahudu hidrokum, kamu harus selalu hati hati. Karena orang-orang kafir itu senang la utafulu na'an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatawa. Ya tetap diwarai. Ya nak ngadepi musuh ya sing siaga, salat wae kon mbok pegal. Iya, musuh itu setiap saat golek kesempatan menghabisi kamu. Kamu ini fayamiluna 'alaikum mailatawa. Ayo diwarai carane suci. Kayak aku misalnya Gus Nudan lah terus muni pulang Bukhari ya curiga. Iku jadi Bukhari dadi opo. Iya betul, di Banten tuh pernah ada seorang kiai mau cetak tafsir besok. Kiai ini kata uteknya ora cukup. Disurati be, kiai so, sebentar kenal batinnya. Disurati. Tulung kok aja buat terus no. Utek kemra cukup. Yo ora kok perkara drink yo ora terus dadi opo maksudnya iku. Ya jajal lah wes misalnya muni pulang Bukhari kira-kira dadi opo. Nara jadi mabadi fikir. Ya ramu nak niatnya senang Imam Bukhari, ya ramu apa tapi nak terus ngorek. Terus jadi apa? Ya tapi yo nak terima iso mana ya iso tapi yo yo. Tapi kan itu kan orang sudah ya. Malah nih Imam Malik itu tahu orang orang soleh itu pitung puluh, kila malah satu. Nah, tengene kitab-kitab tarek ku 100. Wonge khusuk-khusuk pegane itikaf ning masjid. Gak tahu jeneng ra itikaf. Tapi Imam Malik ku gak tahu ngaji mbok 100. Padahal orang ini idola semua karena khusuk ora tau mas. Ditakoki Imam Malik, "Limadza ma akhadta min dumal hadis? Qalu laisu min ahli." Bahkan Imam Malik komentar, "Wajadtu fil madinati mi'atan, law palawi tu minu ala baitil mal la tamanu." Nek dipercaya urusan duit ra ngarah bodoh ni wong khusuk era karo. Tapi ma akhadtu min dumal hadis. Saya tidak pernah ngaji sama mereka. Lima ya Malik laisu min ahli karena ada ahli. Yang lugu-lugu ini hadis mau tuh ya antem kromo ya. Sampai kentean Nabi. Nah, orang kentean deh. Sholat raweh dino pertama ke Nabi Adam, dino kedua koyo Idris, dino ketiga bareng enam likur Nabi nya kentean. Lah hati-hati sing ngono iku terus piye oleh mempertanggungjawabkan. Kok dewe wis. Yus boy, ya kita tetap tarawih, yus. Kita yakin nak tarawih iku untuk ganjaranane kaya Nabi, tapi yo aja kakean maksud. Yus cukup untuk ganjaran dosa dilebur wis seneng ra usah. Ra usah ngentekno napa. Nah kaya-kaya seperti itu ya yes. Wong khusuk sange senenge ibadah kok anggere ana hadis sing dukung ya oke. Makanya terus ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu kritik. Ilmu kritik itu penting karena untuk menjaga keseimbangan agama. Yaitu terus masuk ayat hinja akum fasikum binabarin fatabayanu antusiku kawamam bijala. Ini bukan urusan suudon, urusan otoritas ilmu, urusan dari Imam Malik. La yukhadul ilmu illa man urifa bimujalasatil ulama. Harus urifa. Dia dikenal sering sekali, lama sekali duduk bersama ulama. Jadi dulu enggak ada ustaz dadaan dan tidak ada. Saya ini biasa. Selawase artis topat langsung gai. Wah mati ya nombor. Ya tapi ini juga gede. Ini juga kersahannya pangeran. Biasa lah, itu takut biasa. Ya rasa gede lah, rasa ngantul. Ya rasa gedeng lah, rasa rasa ngantul. Kena Islam mulai cilik dikandani uang lagi Islam rombino. Ya tapi yo juga gedeng, ibu yo kersane pengiran. Oh, ibu yo kersane. Gaya dunia ni gigi yo kersane pengiran. Tapi yo kudu rasa ngantul. Nanti nene ilmu hadis atau nene ilmu al-jarhu bentar. Lo di tak kok uang. Mimana apa tahadal hadis min kata? Mana saya buka kata? Tarif milah dahulu, anis batau kata. Imam Bukhari itu sangking ahlinya hadis. Ma dzakartu ahadan min ashabi Rasulillah illa waqad alimtu maulidahu wa man sya'ahu wa wafatahu. Mergo nek orang ngono sering kecelakaan. Kecelakaan misalnya gini. Oke, Ibnu Abbas itu hebat karena ya Ibnu Abbas itu hebat, Ibnu Umar hebat, Aisyah hebat, semuanya hebat. Tapi ketika riwayat-riwayat beliau kok beda dengan Jabir, beda dengan Abu Bakar, Umar, kok periodenya mati, ya, pasti ini kalah. Karena dia sendiri tidak syahidul kisah. Orang-orang itu ketika di Medina saja, Nabi zaman Sugeng umur 8 tahun, 10 tahun. Artinya enggak mungkin mereka penyaksi syahidul kisah ketika peristiwa Makkiyah. Sementara Jabir minal awalin, Umar minal awalin, Abu Bakar minal awalin. Sehingga ketika mereka menceritakan Mekah itu, kata Imam Suyuti, wa yuqaddamu hadis Jabir ala ini, di anna Jabir sayyidul kisah, di anna Jabiran sayyidul kisah. Itu ada aturannya. Jadi kemana meskipun putrane Mbah Mun, kok cerita Mbah Mun era 70, mungkin akurat alumni, alumni yang era itu, karena era itu dene sakel balik jenderekno Mbah Mun. Sementara mungkin putrane 82 wis baru lahir. Paham ya? Misalnya cerita tentang saya di era itu mungkin tahu Gus Safir, senajan tuh Hasan tuh anak saya. Ketika itu Hasan belum lahir. Artinya kalau Hasan cerita meskipun dia anak saya tetap pakai rawi. Paham ya? Karena dia tidak syahidul kisah. Itu di hadis sampai sebegitu detailnya. Jadi kalau Ibnu Umar cerita kok peristiwanya Makkiyah. Hal tasyahidul kisah. Jadi orang akhirnya ngaku. Misalnya anima dalika min Umar. Itu kategorinya tetap mursal. Nanti dicarikan ini siapa yang gila. Jadi misalnya, makanya cara ahli hadis kok misalnya ujuk-ujuk sampai nemu nikola basim masyari itu basim kondis. Dibeli kok buku sing aran LSM. Sing aran buku atau mondok. Ujung-ujung nyimpul lo Basim tuh inklusif. Cara berislam itu gak partisan. Yo kira Basim kok. Mun yo kok payu buku. Lu cara ahli hadis gak masuk. Cara ahli hadis gak? Itu sampai kulau, misalnya kulau nyerita anak Mbah Hasyim. Saya punya rawi misalnya Mbah Mun. Mbah Mun ngaji Mbah Karim muridnya Mbah Hasyim. Atau Mbah Mun cucunya Mbah Mat dekat sekali dengan Mbah Hasyim. Ini pentingnya sanad. Makanya dalam ilmu hadis diterangkan walau lal isnad lako laman sa'a ma'a sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka wong ngomong semau gu. Wah itu kan luar biasa lihat. Dari hadis itu ditiru model ayat wau ja'akum fasikum fina bain fatabayyan. Lah wong tasawuf ora, wong mukmin haram kok sujud. Ngomong apa kudu mbok ndelbuar. Dimas kanting ndel kok ape sinten. Wis kebodhon duwike lah masyaallah. Salah itu, no? Salah itu. Jadi ini penting kula terangkan. Jadi ngambil ilmu itu harus orang sing orifa bimujalasatil ulama, orang yang Imam Bukhari itu enggak percaya. Misalnya ada orang kok khusyuk tok, enggak alim enggak percaya. Alim tok enggak khusyuk ya enggak percaya. Khusyuk penemenan ya ora percaya, mesti mirip Khawarij gitu. Penemenan itu ya mirip apa? Khawarij. Oh, hadis ora mesti tok. Apa iku masamu seneng kok khusyuk terus ora mesti seneng. Ngono hadis inna wa yuhibbu antukta ruhasuhu kama yuhibbu antukta azaimu. Allah itu seneng nak gawe rukhsah wong gelem. Dadi ana wong kok mau rukhsah, iku ya fasik. Mergo anti diskon apa? Anti napa? Diskon. Bahkan cara Imam Malik, cara Imam Ahmad ana wong kok ora tau ngosor salat, kujdira itu dipaksa gelem. Masa. Tenajan to kabeh ulama fatwa wal itmam afdhal. Itmam tetep. Tapi nak ana wong kok ora tau gelem ngosor salat, kudu dipaksa. Lah kowe nanti bakso wis. Lah kowe mebune ora kok mau rusuh, tatap bu rusuh. Iku yo fasik podo. Wis jamak iki. Terus ngono kadang trimo tok nggulu, golek kaul sing lahir malah parah men. Wis jamak kosor kaule kaul rendah no. Kum kudu disepuro. Oh bulet e. Jadi jelas ya, jadi wong ben ngerti mulane ana walau taro walau taro. Jadi ilmu rum terjadi lah kon bayang, ya, ilmu rum terjadi lah kon bayang. Jadi misale wong alim siapa saja kudu memaklumatkan dirinya kalau dia alim. Karena ndak ada nabi kecuali memaklumatkan dirinya kalau dia. Tapi orang go sombong-sombongan kayu kudu andu supaya orang bisa mengambil ilmu dari di. Terus setelah maklumat alim, dia harus baca kitab yang angin. Ben wong roh itu jadi alasan kualifikasi, jadi standar kualifikasi. Jadi kudu wani maca jalalan terus lam taro daman, lam ora lam tardiman. Ya, jadi kudu ngerti ya tadi. Kudu bulat, apa? Kudu apa? Bulat. Karena dari tradisi ini kemudian wong sing ra alim itu ora ikdam alat di, gak main selong. Sekali tradisi orang alim dihilang, kena tradisi mubalek tok dai tok. Ngaji tambah kitab. Sebenarnya ndak haram, kalau haramnya ndak. Tapi ada tradisi baru di mana orang diberi cek kosong. Asal jubahan pidato ning mimbar bisa dipercaya. Pemene podiume gede. Bayangkan kalau itu terus menerus sampai kiamat. Lalu ukuran kontrolnya apa? Kitab pegangannya apa? Beda dengan misalnya Sayyid Ali Al-Habsyi, Sahibu Simburut. Saurip-uripe maca Bukhari. Gue maklumatkan bahwa kitab paling sahih setelah Quran adalah Bukhari. Karena Syiah ya punya kitab sendiri tentang hadis. Sehingga Ahli Sunnah terkawal dengan acuan Bukhari, tidak kitab yang lain. Ya Ali yang dalam bab itu misalnya. Begitu juga Sayyid-Sayyid sing Alawiyin yang di Yaman. Itu semuanya sepakat baca Minhajul Thalibin sampai sekarang. Karena supaya jadi maklumat, iki lho aku yang pengen Minhajul Thalibin. Sekali itu ndak, itu dihilangkan. Terus ada fikih perempuan. Ditokne ngarang fikih sosial. Ditokne ngarang fikih kesamaan gender. Kira-kira sing iso ngarang ngono iku wong LSM tasandre. Wong LS. Akhirnya ra karu-karuan. Coba kalau kita tetap baca fikih Wahab, Takrir, orang kan tahu ini lho rujukan. Makanya mangsane wong alim wajib ngono. Lah aku cara sampean yakin utekem cukup. Oh, tak ulang Bukhari, Muslim, tak ulang kabeh. Iku cara yakin utekmu cukup. Minatem ya cukup. Bojo ra ngamuk ya. Tapi kan ra mungkin. Kaji rong minggu perang. Karena itu tadi. Betul loh, saya itu kenal sama cucunya Habib Anis, termasuk turunannya Habib Ali Al-Hasan. Wah itu kalau ijol-ijolan kitab sama saya, Minhajul Thalibin, Bukhari, pernah dikasih beliau Al-Anfas Al-Habasiyah, beliau tak kasih kitab Minhajul Thalibin, kitab Bukhari. Supaya ada konsensus, ini loh standar, apa ini loh standar. Kita-kita yang tidak Habib, muji Habib, dan Habib Alim yang muji orang ajam, ya biasa dulu. Misalnya Mbah Mun tidak Habib, ngaji sama Sayyid Alawi Habib. Sayyid Alawi ngaji sama gurunya Sayyid Zaini Dahlan di Jawa. Tapi Sayyid Zaini Dahlan ngaji ajam Utsman Adim. Ya di dulu itu biasa, selang-seling begitu biasa. Wali Kutub paling alim pakai Mukaddam. Dia dulu ngaji orang ajam Bapak Abdul. Siapa? Itu biasa silang. Tapi kan ilmunya terjaga karena ada kitab sing mu'tamad, kitab yang dipegang misalnya Ihya, Tasawuf, Hadis, Qori ya. Fikih Minhajul Thalibin ada ukurannya. Ya kayak Takrir Mu'in itu sudah turunan kan. Jangan kok ora takrir, Bu. Iku wis kitab turunan, iki kitab anake wis paham. Lah kowe padha-padha anak-anak wis ngaji iku ae ora sama. Ora mbok protes. Ora nyebut takrir, Bu. Lah ya iku kabeh melane takrir dhewe waqala nawawi fil muhadzab, waqala fil majmu, waqala fil minhad. Iku turunan, dadi dia pengutip no. Paham ge? Nah kowe penjiplak mbok apa saran. Jiplak ulama jek apik. Tapi nanti kalau ulama ini sudah ada baca kitab, kemudian kita mendapatkan buku-buku dari sana. Fikih perempuan, fikih kesamaan gender, terus ono fikih demokrasi. Terus ono sing ngarang 4 alasan milih Pak Prabowo. Jadi tak ngarang 4 alasan milih Pak Jokowi. Terus ono sing ngarang 4 alasan milih golput. Malah panjang kan. Saya kayak ngarang, 4 alasan jadi orang nganggur. 1 karena tawakal. 2 karena rezeki sudah ada catatannya. Yo nak nuruti. Nak nuruti ngono yo kabeh masuk akal. Ketiga memberi kesempatan yang ingin sedekah. Kira-kira masuk akal enggak misalnya buku ngono? Masuk akal. Jadi makanya menurut saya, yo ngaji segini ki utuh, apa? Utuh. Yo ngaji jalalan mulai ngarep nganti buri. Jadi dikritik pengira dari semenengah ya, panjang yo ngakoni. Misalnya kita ngaji jujur, wami marusak nahum yun fikun, karwan mau ngape yun fikun, sing lakoni infak. Nak yun fakun tiga orang no dalile. Paling gak terus dari ngaji ku hilang pemain. Berkat alat dulul ya, saya melajis. Sing biasanya nyuwun saya umum kiai, mau balik ke sini tiga duit, sering ngaji ku mentalnya tu memberi. Soal dikai itu takdir, orang minta. Nah, tapi nak ngaji mu'amen, wong wajib hormat ulama. Di anwalihim wa anfusihim. Kok penak tanto wae. Jadi, nak ngaji itu yang lanang. Maksudnya lanang itu pokoknya lanang. terang nopo kaya alat diluliah turun melihat di sebelah. Soalnya nak anjuran di pangeran ya jenfi pun uang tu ngelakoni. Semangat itu semangat ngamal, ora diamali. Ibu pentingnya ngaji khatam. Ya, nak ngaji khatam yo. Ono ustaz spesial sedekah. Kalau kamu sedekah pasti dilipat gandakan. Uripe men ngomong ngono ae. Ya dene kok ora mikir sing dilipat gandakan sing sedekah lah dene yo ora mudhe entuk. Ku tak kok ora tau khatam. Mulane kula kenal sampean yo fitnah, dene fitnah iku. Fitnah iku ujian apa? Ya ana bluku bisa riwal khairin apa? Fitnah. Remang samu ngaji terus ra fitnah yo fitnah. Elek yo fitnah apik fitnah. Fitnah maknane uji. Lulus ta ora. Oke, ini agak lulus ini banyak uang. Lah dadi kiye ora enak piye. Pokoke ana hadis wong alim didongakno, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al fitan fil fakhr. Dadi wong alim wis diistighfari langit bumi. Padahal istighfari wong ning langit mandi kabeh ngono Jibril ana Mikail. Jadi aku salah, sing istighfari wes akeh. Tapi aku salah, wes salah. Aku harus sing istighfari. Agak istighfar dhewe bar. Jadi kayak tu, ojo ngiasno barang sing ora podo. Jadi kalau jarang istighfar, ora krono sombong. Ngergani sing pun istighfar. Ngergani sing pun istighfar. Yes, yes. Kau anak aku yo lah. Kau lalu jujur dari dua. Yo ulama ngene kuwi ono. Kulo delok teng Khiliyatul Auliya ono ulama men mulang. Kenapa? Jenengan kok jarang istighfar. Kowe apa ora ono? Aku iku didongakno, diistighfar Nabi Nuh. Antara ana istighfar ono gak mandi. Yo mandi. Aku istighfar Nabi Ibrahim. Antara ana istighfar Ibrahim ora nggo rumus mustajab. Berarti nek maca ayat Nabi Nuh kan apa Rabbi firi di wali wali daya wali manta kala beria mukminau wali mukminin ada sembrono tenan ulama cara istighfar ya tetap istighfar tapi jarang sibuke mulang mergo iktifa ambe istighfare Nabi Nuh Nabi Ibrahim sembrono tapi kula cocok musim niku rada sembrono cocok maksudnya wong alim wis mutolaah wae ben ilmune iku kelas karena ini ilmu ini butuh butuh kualitas. Napa butuh napa? Istighfar sak kadare iktifa be istighfar para napa? Para nang. Kowe ora usah melo-melo jalane sepuro aku. Awakmu dhewe pikir istighfar. Ya. Ya jelas ya. Jadi kenapa Imam Suyuti nafsiri qola kok bilisanil malaika? Beliau termasuk orang yang cara pandang karena ada ayat wala yukallimuhum. Jadi ini milih sing layu kalimuhu iku muhkam, ayat sing bener-bener maknanya Allah ora kersa ngendika. Sehingga kalau ada cerita Allah ngendikan maka maknanya bilisanil malaika tidak langsung. Itu cara pandang Imam Suyuti. Tapi mungkin ulama lain cara pandang dibalik. Layu kalimu humuwah misalnya kalama ridon dengan ngendikan sing nuansane rido. Layang juru ilaihim nadororoh rahmah. Tapi ya mungkin yang ngendikan tapi ngendikan sing tabegitan, sing melek, melek. Paham ya? Ya kan dalam bahasa sama-sama mungkin. Ya sama-sama? Mungkin. Misalnya gini, wah guru itu serajudi delok muridnya. Maksudnya rasuti ya tetap delok, nyatanya roh nadine nakal lah berarti tetap delok. Tapi delok yang tidak penuh kasih saya. Itu bahasanya ya layang guru. Nah itu caranya nakwil. Makanya menurut saya kalau seperti ini mau tidak mau harus nakwil. Gitu. Orang oleh kita tafwid, karena kalau tafwid nanti ada dua ayat yang maknanya berbeda, bertentang. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Paham? Jelas gitu. Terus. Awas sama orang. Padahal rata terang nolah yura iskal. Jadi yura rugi terang nolah. Moga rata terang nolah lah yura iskal. Biasa wajah. Repot. Aku yakin, mesti rata terang nolah biasa. Tugale wong alim peke ngarang kitab. Fa'ingki lah, terus ujiba. Dari kancaku sing mojo. Padahal aku rata tau lho, setakok ngini ki rata. Itu kan sangi cerdasi ulama itu tiba yang itu ada orang pertanyaan padahal si kaji itu serah kepikiran aduh so ngaji itu repot alisana kau nopo hadha iki ayat baksu wal hisam ku bil haki klan bener kau lu mudah ngucap sopong ake balangi warab bin aduh bala warab bin aduh demi pangeran kita inna usah temen ikilah hada hadal basi kula hakun nyetini hak kala dawu sopawa ta'ala bayi buku mongkong iji pono sirokabe Al azaba ing siksa bima klan perkara kuntum kang ana sira kabeh takfuruna iku sebab kowe nglakoni kafir sira kabeh di klan Allah fitunya ing dalam dunia. Ya tadi, nak wong kafir yo ngafiri Allah, nak wong mukmin yo ngafiri nikmat. Karena ngafiri nikmat itu tidak kafir ekstrim, maka masih bisa masuk surga. Tapi kalau yang kafir memang benar-benar ngafiri wujudnya Allah. Ekstrim kafirnya kafir-kafir yang enggak benar sama sekali. Qad khasira teman-teman tuna sapa aladina wong akeh. Kadzabu kang padha garana sapa aladina bi liqa'illah ing dina ketemu Allah. Ya kados ngaten iki, mana nih? Saya tuh punya saran ke jenengan semua lah yang ngaji saya. Terus kue cocok racocok ngaji kudu lewat ulama, ora oleh lewat buku. Bahkan ihya sekalipun ndak boleh. Kitab apapun ndak boleh kecuali tetap dengan buku. Karena teks itu tidak mewakili ahwal ya. Teks itu tidak mewakili ahwal. Gus masyhur. Imam Ghazali sendiri fatwanya ya begitu, jangan bukan berarti kita enggak boleh pegang Imam Ghazali yang punya ihya pun gitu, tidak boleh. Orang belajar ihya hikam tanpa guru karena misalnya kayak gini, kot konsiral ladina kadzabu bi liqa'illah. Misalnya ketemu Allah itu apa kamu bisa? Kamu yang hadis ketemu Allah yang qadim. Wong zat kita itu sudah beda sama sekali dengan zatnya Allah. Bahkan ketika sahabat tok pinter-pintere wong, iku kadang maknani hadis yo keliru. Tapi yo klirune ku yo normal wong jenenge piye yo bahasa langit. Sak pinter-pintere wong ning bumi ra uteke utek bumi. Sementara Quran hadis itu bahasa langit. Misalnya hadis ini tak contoh ana sahabat keliru. Tapi bukan keliru maksiat koyo kowe, ku bening jenenge ora terima keliru. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wong sing iman dan tidak pernah mencampurkan imannya dengan dulem. Pikirane sahabat dulemu ya watu syek fi ghairi mahali, pokoknya angger wae mangan ra mangan yo dolim, petu tak kok sandal yo dolim. Wis pokoke kabeh sing ora pas iku. Sahabat langsung protes, ayuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa yang kita ada dolim? Kalau ayat ini benar, wah semua kita celaka dong. Kan enggak mungkin orang enggak pernah dolim. Terus Nabi ngendikan, laisa huwa kama ta'nun, enggak seperti itu, Mak. Nanya. Artinya prediksi sahabat tadi salah enggak? Salah. Pemenang kue. Nah bayangkan kalau teks saja sahabat bisa salah paham, apalagi kue moco ikhya moco hikam. Banyak orang yang moco hikam terus mau filsafat itu. Akhirnya ragilum politik, ragilum ikhtiar, ragilum kerja, nganggur tetap rawali. Akhirnya fayaku nakalan alan nasanane ubek. Iya tau, akeh tau rasing produk ini. Ayo ngaku. Akeh rasing moco tawakal akhirnya jadi pengangguran rakramat. Pengangguran keramat ramah salah. Pengangguran gak keramat tuh. Nah itu karena tadi gak dibina guru. Sekarang misalnya ada lagi hadis gitu ya. Mangkari haliko Allah kari Allah liko. Siapa yang benci ketemu Allah maka Allah benci ketemu dia. Sahabat yang langsung pro tanya. Ayuna ya Allah yuhibbul mauta. Wa kulluna yakrahul mauta. Kita-kita ini kan orang yang tentu gak siap mati. Ketemu Allah itu artinya kan mati. Kita-kita ya semua tentu gak siap mati. Kanjeng Nabi nerangno. Orang kalau mukmin dan soleh, sebelum mati, dekat sebelum mati, ku orito mak'aduhu minal jannah. Dia diperlihatkan kalau dia cari ahli apa? Surga. Maka dia siap, senang sekali mau mati. Wa amal munafik awil fasik kada wa kada dene sedurunge mati diduduh non rokok, maka ndak ada sesuatu yang paling dibenci kayak mati. Oh itu kan jauh dari makna lafat mangkariha riko Allah itu. Ternyata maknane sepanjang itu. Paham ya? Lah saiki terus ana wong mau belajar ihya liwat terjemah, terus kowar-kowar koyo makili Imam Ghazali. Ana wong tafsir liwat terjemah terus gaya aliran tafsir. Kayak apa celakanya itu? Makanya kalau kita alim harus maklumatkan guru kita ini, kitab kita ini, sanad kita ini bukan gagah-gagahan tapi biar jadi standar. Malah nih semua pot seiki guru. Gak semua khusyuk mau mangkel no menen. Orang faham apa-apa, semua aku ngono iku sombong, malah geblek meneh. Lah saiki misale ra ono wong ngaku dokter nulis plang terus kowe niku nabe golek dokter piye carane? Wong ra ono plang. Kok ora dokter mbok arani sombong mergo gawe plang dokter sombong. Spesialis. Malah iya, saking banget muni spesialis. Orang tu mau ni dokter umum, dokter. Orang barani sombong. Mana yang mau khusyuk pun jadi. Orang mau ngalim apa alim darani sombong. Dokter lah darani. Lah presiden nak sombong KB pini tu sambil presiden RI. Ya darah menteri orang pini. Ya kita apa game pin jadab modern. Apa kita game pin jadab rawali. Jadi karena tadi syaratnya Nabi itu harus memaklumatkan kalau beliau itu Nabi. Supaya yakhudu anhu, supaya orang bisa mengambil ilmunya. Jika Syekh Abdul Qadir masyhur ngendikan ana hujjatullah. Ana hujjatullah fi ardi. Paham napa ana hujjatullah fi ardi. Ulama-ulama dise angger ngaji murid-murid teh. Ayo dong ngaji mbak aku tenan. Qolama wajadta aliman a'lama minni. Kowe golek wong alim koyo aku sangilan. Ambil bodho kok kowe gampang. Yang jauh biasa, ambil muridnya kudu, oke tak? Zaman Zakaria Ansori cek urip, suara wis sekul Islam, wis kumparan, wis suwante. Ayo cara Abdul Qadir dapat juga, ayo kudu ani min bakri nasakilal, ayo gue ilmu baku, ya ini lautan yang gak bertepi. Kowe kudu ora ayo jupu ilmu batok sabatok lah penting. Sawo sama nek sabatok lah penting. Bagi wong haus wis penting ngono. Kok wong ngono ae. Ya nyatane ana wong kehausan, terus golek banyu kangilan, terus ana wong sing ngumumno aku te banyu sabatok. Penting to ora? Penting. Mulane salike ning Papua, ilmu samene ya wis penting, umumno spesialis mabadi fikih. Apa spesialis? Tetep penting. Wong takoke paling elek najis mboten. Oh najis. Tapi aja takoke sing detail-detail. Umroh kodok niku sebuti ku. Aja-aja ngorang arah wong Papua takok ngono. Jadi memaklumatkan diri itu penting karena semua nabi memaklumatkan dan Allah juga memaklumatkan diri. Sering ada ayat iklamu iklamu. Iklamu artinya apa? Ketahuilah kalian. Artinya itu Jadi problem sekarang itu wong tawadhu itu berlebihan. Mondok ning Mbah Mun utawa mondok ning Lirboyo ora ngaku nak santri. Bahkan ketika teman-teman kampus tanya pondok dene ora ngaku santri. Akhirnya dia ndak jadi jembatan untuk orang bisa mondok. Coba kalau dene terang-terang, wah aku tahu mondok sarang, tolong tahu meskipun pedotan tahu. Nak kowe pengen mondok tak terno. Lah sik main mondok, lu ngerti hukum. Pacaran haram. Lah kowe nglakon, oh iku beda. Oh pokoke jujur ae. Oh beda. Tapi kan lumayan, menjadi temannya ini tahu mana pondok. Tiba orang aku nun, paham? Tetap penting aku. Penting. Oh, tak teroh, mau teroh, pojok-pojok er. Berwarung si juta ngiroh. Tetap manfaat ngaku itu manfaat. Jadi jangan kira semua ngaku itu tak kabur, enggak. Karena ngaku sing liya kudu anhu supaya orang lain bisa mengambil manfaatnya di paham. Jadi uang ku ngaji lah seperti ini kue kan ra iso tanpa ngaji. Mau kue ngaji bab riak, mau mocot teh riak itu ngumumno kelebihane jenenge riak. Lah nek sing nak ngumumno kelebihane riak nabi kabeh ngumumno kelebihane ana sayyidul awalin wal akhirin. Enggak ada nabi la tahta liwai, kalau nabi sok ben iso gede raku kabeh. Terus kue orang ngaji, jadi iya nabi kok riak. Ngaji rakatan kencang keman. Lo wes anak nabi keduren ya contoh Alfiah. Ini pas ngarang Alfiah wes pede wae. Bukor ribul akso bilah din. Jazi watab sutun batla biwak din menjazi. Yo dan biasa kitab ini wes kitab-kitab yang gue pikir. Wis tak janjeni, pokoke kena pengen ngalim sing nganggo kitab iki, mesti wadin sing mujer, mesti kasil. Watak tadi ridon bi wairi, sukti kowe ngaji iki mesti puas, ridon puas. Bi wairi sukti ne serang arah kecewa. Pak ikotan Alfia dam nyebut, eh Alfia ibu tulisnya sekeyok kebek kali. Wis pokoke dene ngomong dhewe santai ae. Imriti ya padha. Imriti ku ra nandemno juru. Dene yo ngomong kitab iki ku kitab nerangno asli, tapi wajib tuha fawaidan dial. Kitab iki nandemno juru miya, tapi banyak tambahan fawaid. Para meneh Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ku ra nyarai Imam Nawawi. Imam Nawawi kodang-kodang imam biasa. Wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Wa takbir ku luwih keren. Yo ulama di sini tapi sing ngendikan ikhlas sing ngaji ikhlas ora ono wong nyimpul wah berarti ku riya. Lah kowe ngomentari ulama sak dhuwure riya malah. Wong ora ulama kok ngomentari. Iku malah buyute. Jadi di sini ulama itu biasa wae. Karena mereka itu alaqoh, hanya pikiran mereka itu ya sudah seperti itu ya happy lah. Misalnya kayak di bojo rapati ayu, saking happy musra orang bojo kaya aku di bojo kok ayu neng ini. Iku sombong apa syukur? Ya syukur nak soro fakta kan juga elas. Tapi wong ngomong ngene kuwi ora usah mbok bantah, itu ekspresi orang yang sangat syukur. Ana wong desa mangan lepet, mangan kok enak ngene. Cara wong kota iki jagal, mangan lepet kok gegere. Tapi dia ekspresif. Dan wong senenge pol, ana wong ora roh nikmat kecuali sing dipangan wong senenge pol. Tapi nek dene mangan lepet, wah sakjane pizza, malah wong ora seneng. Api yo ora roh ngene iki, nyongkon iku yang terbaik. Nyongkon iku yang terbaik. Mengapa dia raja diwali padahal khusyuk tekor utek wel. Lha tak warai napa? Tak warai. Lah Nabi Sulaiman Nabi Dawud ya padha ketika ngerti bahasa hewan. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil. Ora ngger Nabi somongan mbek kewan. Mau aku tok mbek bapakku dari Nabi Dawud. Menawa cara Nabi Lio ya menawa. Lah kurang pegawean TP omong mbek kewan. Isoe Nabi Lio yo. Ya semuanya gue ya sampai cara gus ngetono syukur. Tapi kan jenjal anak Nabi Ibrahim, Nabi Nuh enggak direputasi ngomong abe. Karena pikirannya gue sih mendesak yang ngomong abe menuso. Lalu apa jagungan abe? Kewan. Yo kepen es podo syukur ya wah. Podo syukur. Dia cuma kita ngaji benrok. Dunia gue benrok. Wah, kowe ngaji jalane sangkepe kowe yang terbaik. Zaman ngene kok ana wong ngaji kalon. Sangkepe yang terbaik. Nek ana wong lurusane mbok ora krungu. Mergo saking syukure napa? Saking syukur. Makanya Nabi Sulaiman tahu ngendikan wa utina min kulli syai. Apa saja saya punya. Itu ngendikane ulama-ulama ma'anahu lam yamlik kulli syai. Padahal dia tentu tidak miliki semuanya. Tapi dia saking syukure spontan wa utina min kulli syai. Podo kaya kowe ndek bojo iso mangan dina iku ndek dhuwit 1 juta dasar melarat itu. Wah, sugih tenan. Apa aku sira duwe? Padahal ya kerene ra karuan. Tapi nek ana ngomong ngono aku seneng. Ekspresif, wah. Jadi uang lu ora usah ngono. Ngajimu bab riyak tanpa guru. Riyak itu beda dengan syukur. Padahal surah kalimahnya sama. Lah itu pentingnya ngaji mbek guru. Bayangkan misalnya kowe tasawuf mau maca kitab tasawuf terjemah bisa. Maca riya uang ke kiai mbok komentar. Mane enggak boleh megang kitab tanpa guru. Man ta'lama bila sayyidin fa sayyiduhu syaitan. Itu bukan apa-apa karena tadi tetap ilmu itu butuh ahwal. Butuh apa? Ahwal. Ahwal itu ya iya perilaku itu jadi konsensus. Jadi ora iso ilmu. Lah nek ilmu lewat buku ora wong barat pinter kan. Semua dokumen ilmu itu banyak diakses barat. Tapi kan enggak ono guru. Guru itu penting. Lanjut dawuh Mbah Mun sing paling kula kenang. Ketika seseorang ini sebenarnya itu kutipan dari dawuh Abu Yazid Al-Bustami. Piye-piye pengeran niku kan zat yang tidak tersentuh. Sehingga ketika Allah mengajarkan kebaikan, itu kita pasti tidak tahu kebaikan itu apa yang dimaksud Allah. Karena Allah itu zat yang tidak kita sentuh. Sebab itu ukuran kebaikan adalah manusia. Manusia di sini adalah guru atau khiyarullah. Yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Allah tidak mengintikan shirati ya dalan ingsun. Allah kan nyuwun sewu kan Tuhan. Mesti ape takok carane salat mbek pangeran. Carane hajine pangeran ra iso. Ihdinash shiratal mustaqim wa shiratal ladina an'amta alaihim. Artinya apa? Dalane pangeran wae Allah bikin percontohan ya manusia. Ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu? Shiratal ladina. Artinya itu manusia apa langsung Allah? Manusia, dan itu artinya khiyar. Karena kita tidak mungkin nembus langsung Allah itu tidak mungkin. Itu jelas bukti betul kalau manta alama bila sayin pasayhu. Wong kebenaran sing didawono Allah wae di kaibadal cara nak ujaran ibadal ihdinash shiratal mustaqim itu apa ya Allah? Shiratal ladzina. Jelas kan? Artinya butuh sampel enggak untuk jadi orang saleh? Butuh sampel dan itu orang apa langsung Allah? Orang. Karena barang hadis iso nyontoni ya barang Lah saiki ora sithik-sithi apa. Kabeh kersane Allah. Carane tawakal kita ya nyongko tawakale para ulama. Aja terus nganggur, maca wirid men waqiah. Jari malaikat Jibril waqiah ada untuk itu. Waqiah itu surat tentang kiamat. Idza waqa'atil waqiah, laisa liwaq'atiha kadzib. Nek iso ana kiamat wong ora iso bodho. Kemungkinane wong khafidatun dadi wong ino. Rafiatun kemungkinan dadi wong mulya cerita kiamat. Lah manane wong nek maca waqiah ora bakal fakir. Wong nek eling kiamat, eling mati, fakir ora masalah. Tapi mbok piye critane pokoke manane waqiah ora fakir ku nduwe dhuwit. Lah makna iku aku sing ngrarok. Ya tapi misale ana wong yakin ngono ya muga-muga iya, Pak. Dadi ya semacam-macam wong akeh. Muga-muga ana-ana ngono nek. Kulo ya percaya kok. Tak kasih ate ana piye-piye Quran muji. Cuma anak mbok arani demi kasih ya. Quran turun ora kanggo iki. Tapi sing biasa maca nggih terus mawon biasa. Nek kita kok manane iku ida waqa hadir. Ya iku oleh sali waqa dia. Di kafi dokter rawat. Jadi ida rujatil ardu rujat. Anak bumi wis dihancurno. Digetarno. Kira-kira nek gempa iku kepen sugih to. Habis jadi jerok-jerok marifet. Tapi nak sekedar gak pikir tak jamin. Wong sing sering maca wae ora sekedar gak pikir. Tapi nak utek tomak iku kan ora bar. Iso wae cara Allah kanggo ning donya mok numpang ngombe iki kek dhuwit sakmene kuwi cukup. Tapi kowe kan telerane kan tomak. Wong mindoane koron kan tetep gak iso. Tetep gak cukup. Ya, agar modo sejenis keluarga ya, napa? Kok intisab disabab apa? Intisab napa? Bisa. Bon jelas ya, terus kula suwun senajan to kita iku anti takwil tapi tetap manut guru. Nek ada ayat yang guru-guru kita nakwil, ya kita nakwil. Kok kabeh iku demi mulyano Quran. Mergo nek ora mbok takwil kok ketok ayate apa iku koyo beda-beda. Ono ayat sing Allah la yukallimuhum kok ono ayat sing qala alizahadza bil harus kita jamekkan. Caranya kita jamekkan mau enggak mau harus kita takwil duduk perkaranya begini. Paham nggih? Makanya Imam Suyuti cara nakwil milih sing qala dzalika ala lisadil malaika. Tapi itu pilihan ya. Pun kula tresno. Begitu juga maknane qad napa kadzabu filika. Kot khosiro teman-teman tuno sobat ladina ngake kadabu kamu dustakan sobat ladina biliko ilah kelawan dino ketemu Allah misalnya bil baksi misalnya kelawan pak hatta idha jahat jika nalikani teba utai dawu hatta yukoyatin goya batas akhir takdifi maring proses gorong idha jahat nalikani teba humeng wakil pak saatu kiamat misalnya kiamat itu tekse kiamat. Pokoknya kalau nak muni maknanya misalnya tenan kan, karena tadi saya ulang-ulang saya berkali-kali ngomong apapun hebatnya Imam Suyuti, tafsirnya dia tetap tafsir versi dia tidak bisa mewakili muraduwa apa? Tidak bisa mewakili apa? Muraduwa. Sehingga misalnya hatta idza ja'at humusa'ah. Sekarang yang dimaksud itu kiamat kubro apa kiamat suhro. Kalau kiamat suhro cukup mati. Sekarang orang kalau sudah mati itu sudah kiamat betul. Sudah. Makanya banyak ulama menafsiri hatta idza ja'at humusa'a ya ai mautuhu matinya dia itu sudah kiamat karena sudah sama-sama berakhir enggak bisa ngamal. Paham nggih? Ya? Makanya saya bilang ail kiamah misale kiamat karena makna kiamat itu enggak mudah disepakati. Paham nggih? Ya? Jelas nggih? Ya? Makanya dawuh Allah ben tetap dawuh Allah sesuai keumuman jameknya dawuh Allah. Mufasir apapun hebatnya yaitu pilihan yang dipilih. Tapi tidak bisa menyempitkan jembare dawe Allah. Paham ya? Ya kayak ngene lah misale kowe kan moto duiten. Misale wa may taqilat allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Manane yo duit gampang. Dadi anggere bayar rezeki iku duit gampang. Tapi jare wong seneng wayo, udahlah yo gampang. Jadi seneng jabat mungkin maknane bayar rezeki yo. Jabatan. Tapi jare wali apa sih rasane duit mbek wayo? Rezeki tenan yo halawatul iman, halawatul munajat. iku jenenge rezeki tenan. Duit iku apa? Kan beda. Iku sing waras tenan asline. Jadi mau ndak mau bayar zakat min haitsu la yahtasib ya tepat-tepat anakmu fasire koyo kowe. Ya ji dinar walam yahtasib. Kok nek sing arep Amerika ya dolar. Nah sekarang di desa gula pokoke ra barbar. Rega ki desa sawanane triwo. Gula. Contone men gula. Lah tapi kan bayar zakat min haitsu la yahtasib ayate ku umum, Allah memberi rezeki. Rezeki itu apa? Kalawatul iman yo rezeki qonaah yo rezeki insyirahu sadri yo rezeki duwe yo rezeki gula yo rezeki ora ditage utang yo tapi gelem ra gelem kan kowe mufasir kowe kan yo uang wae rezeki kan tetep ra mbok tawili ja'ahul mal sing sitok ja'ahul jahpan ya makanya saya berkali-kali bukan berarti saya mencepelikan Imam Suyuti ndak saya itu pengagum Imam Suyuti. Tapi tetap saja tafsirnya itu tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat itu makna yang beliau persempit itu enggak bisa kita ikuti. Kayak kemarin-kemarin, ya Yohanes, di tafsir Ahlul Makkah, iya betul. Terus kowe men, wajib boleh dikandani Quran penduduk Mekah tok wong Jawa ora. Terus kok sopan, iku ning Imam Suyuti ono ya Yohanes ya Ahlul Makkah. Yo tak obatno tenan. Ya karena Imam zaman itu yang bersinggungan dengan Nabi itu orang Mekah. Tapi tetap maknanya Quran nas ayang kana dalika nas ing sama nas aja kena kitab ya Yuan. Nah, tetap Al-Qur'an bangkin ala umumihi. Paham ya? Nggih. Mulane wong ngerti aja kok terus kok piye to ngaji tafsir malah nyalen usul. Ilmumu sepiro cangkeman gitu. Kabeh wis tak eto. Wong dilurusno kok malah bengkok kabeh. Lan nuruti tafsir mau ya ayuhan nas ya ahla maka terus kowe terus sampe ra ngaji kandhani pengiran kok sembrono wong kula nu sedherenge maca tafsir Suyuti terbaca sekian tafsir tujuannya supaya tahu ternyata ya mufasir itu beda-beda dan itu semuanya tidak mewakili murad duo hanya menduga murad duo lah menduga ini tentu kita ikut yang sesuai makna amnya. Maka apapun kata mufasir tetap dikomentari oleh mufasirul mufasir tadi, komentator misalnya Suyuti ditafsiri Imam Sawi. Dia sering dikritik. Masih Imam Suyuti ngendikan ngono tetap alibrotu bi mumil lafzi lafi khususin sabar. Padahal Imam Sawi ku nyarai jalalain tapi ya akhirnya ora pati nyarai, ben ngritik. Ya untunge kira paham tadi ora roh. Kowe ora paham berkah. Ngritik ulama yo ora, ndukung yo ora. Pokoknya suwargo. Jadi kayak kiamat mereka. Hatta ida jat gumsa. Napa? Sekarang orang ketok getune ngenteni kiamat asal apa asal sudah mati. Sudah mati. Apa sudah mati. Makanya kiamat mati darani al kiamatus suhur. Tapi Imam Suyuti milih saat mereka. Kiamat. Ya monggo tidak masalah. Tapi jangan katakan kalau maknanya saat mesti kiamat itu salah. Berarti mempersempit Quran. Paham ya? Jelas ya. Bahdatan kelawan ngagetno, fujatan lek sing ngagetno. Kalau mongko padha komentar sapa ngake ngucap sapa ngake ya hasratan aduh ketun gitu. Ya tedawu hasratuna iku sidatu ta'alumi u banget e lara. Lawan idahu te nida ya hasratane iku majazun majas. Eh ta teksi utawi iki iku awan ugi iku wektu tekamu sira hasrah fahduri mongko tekao sira. Ya niki cara Imam Suyuti. Ajane ora usah ditafsiri wong ya ngerti ya haseduh getunku. Terus kowe protes, getun kok diceluk, apa iso jawab? Ya Imam Suyuti ku kuwatir nek ana pembaca sing saraf ngene iku kuwatir. Mulane dhek nerangno wani dauhu majas. Lah ya manane ya hasratana cara Jawa, he getunku rene. Mesti pertanyaane kan wong getun iku ora makhluk kok diceluk? Wong ora ana ora duwe akal. Ya maksude iku wayahe getun, ora kok getun mbok celuk anggere ya hasratana ya manane wong sing getun. Gitu. Enggak penting getune ning ndi ora penting. Alama ing atase perkara farot nakang pepeko kita kosor nate kese pepeko kita biya ing dalam dunya iki dunya ing dalam dunya. Wahum de wong akeh yah miluna iku gawa sapa wong akeh ozarhum ing dosa-dosane wong akeh ala guri ing atase pundak-pundake wong akeh utawa gegere wong akeh. Di wong nak dosa sok ben iku nanggung dosane. Manane nanggung mikul dosane. Carane mikul piye di antak tiyahum. Gambare arep yen teko apa auzar gum ing wong akeh. Indal baksi nalikane tangi sangka kubur to kiamat si akbahi sein. Ing dalem elek-eleke perkara apani sorotan bentuke. Jadi dosa-dosane wong kafir atau dosamu itu sampean ya dosane sapa wae iku misale ya maksiate kok zina, menawa ya kaya cweleng wis celeng tuwek welek. Tapi nek ndelok cah wedok ono ya tikus ini. Pokoke sesuai wae. Nah, tapi terus numpaki gegerem. Jadi kaya sampean aku di tadi misalnya kau kau terima ditumpai ular piton berarti gua boleh pasti ya. Ya semuanya sesuai no? Sesuai maksiat. Jadi engkau dosa itu membentuk akbahasein surotan wa antanihi. Yang paling elek paling berbah. Bau. Antan mana no? Bau. Natin. Antan bau. Malahnya Abu Hanifah. Malah kayak gue senang bercerita begini. Malahnya makom mundur tenan. Abu Hanifah niku. Maca hadis nak wudu iku nyeblokno napa? Susu. Mulane dene berpendapat banyu ning gedeng ora oleh kanggo wudu. Mergo wudu dibalekno. Nah, dadi banyu sing meneng ora kena dibuwu. Wong dene ku wali apa Hanifah ku wali. Tapi akhire kok anut kowe. Tak jamin. Abu Hanifah ku wali. Ana wong tuwek bar wudu ning gone bisik kan ana jeblangan Gus kaya kajen apa jeneng? Apa cara kono? Jumlahan gitu. Jadi nangger pinggirnya masjid tak wonten apa? Jumlah. Pas dok madharo takufan wong tuwek wudu, langsung diomong itu min minazina. Jenengan wis tuwek ampun zina. Nangis wong tuane. Wong tuwek wong tu sehun. Kudusane sih. Bari kono canom diloro itu an simai ala dilah. Engko serengane gitar. Ora sing cita neh tup an ukuki walidai ka kuwi jogeman nglarani wong tuane. Ketika dia ditanya, jadi nak zina itu kok celeng tuwek welek bau. Mungkin nak delok cawe itu kaya kowe-kowe apa? Tikus sih. Apa sih dengan? Ya apa? Uareng Abu Hanifah mukasafah saja ini sempat seneng. Senengnya adalah sodako Rasulullah ketika ngendikan nak wudu nyeblok no. Besok. Makanya beliau berpendapat air mustakmal seperti itu tidak boleh digunakan lagi karena sudah tadi ya kecebluan. Besok. Tapi itu satu ilmu. Ya saya ulang itu satu ilmu. Tapi ilmu yang lain adalah roh elek wong mukmin iku elek. Ngerti elek wong mukmin iku elek. Piye-piye Nabi dawuh man satara musliman satara Allah. Mewangi Abu Hanifah, mewangi njuk kasafe ditutup. Terus akhir gak muka safa meneh. Mulane akhir koyo kuwi, mulane koyo bener. Dadi kowe iku wis berarti wis nglangkai Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah bar muka safa wae njaluk koyo kowe meneh. Berarti kan makammu wis muntah wis. Wis klimak lah. Jadi cara kayak ketemu Abu Hanifah pada akhirnya ingin niru kita. Pada akhirnya ingin niru kita. Jadi kasaf itu ya apa? Kabeh ulama ya tahu kasaf. Tapi kabeh ulama itu tunduk be syariat piye-piye nak iso iku aja roh kuyubal mukmin. Koman satara musliman satara. Lan aku kasep ra gak sida satara musliman. Yo tau di sono ulama kasep. Ono acara, ono satu acara wong iki dipuja-puja jare soleh, jare ahli agung, jare ulama sing kasep. Tapi baduke kok gambar palu arit. Ambe gedeg-gedeg wong e meh mati sing kasep iki. Ternyata betul dia mel afiliasi PKI. Dadi ini baduke ku gambare palu arit. Nak koyok muni paling buka pungkasa paling walut bener to. Bulat to. Paling soalnya aku kasep paling gambare opo? Welut ta lele. Manane akal cekelane kon. Lucu. Dadi makanya kasep itu ya masalah. Tapi gak ada ulama kecuali pernah kasep. Guling-gilingan bahwa alam maknawi ini bisa menjismani, bisa menfisik. Makanya masyhur kan Sayyidina Utsman akan ate rapat sadanyon sewu sahabat yang sejalan tuh melihat perempuan. Melihat perempuan terus didelok tenanan nganti eling pas rapat teko. Jare Sayyidina Utsman begini. Tidak boleh berpendapat orang sing ainuhu berzina, mripate berzina. Atine cek yataman nadali. Sampai wong kaget. Awah yun ba'da nubuwah. Apa ini ada wahyu setelah kenabi? Jadi gak bisa orang gak kan. Sayyidina Umar itu di Medina. Di Medina betul. Sahabatnya itu perang di Syria. Pasukannya di Syria atau di Irak. Wah itu pesawat saja 2 jam. Beliau pas khutbah Jum'ah. Wah itu duo suaranya. Yasariyah al-Jabal. Ketika itu duel, pasukan Umar ini duel sama orang kafir. Pasukan itu sibuk ngadepi musuh di depannya. Padahal yang di depannya itu kecil. diserang dari gunung. Dan itu enggak tahu sama sekali. Yang perang itu enggak tahu. Sampai mereka dengar suara Umar dari Medina. Ya, dari Medina. Ya Syariah Al-Jabal, Ya Syariah Al-Jabal. Eh, pasukanku, lihat gunung belakang kamu itu bahaya sekali. Itu semuanya dengar. Padahal ke Irak ke Medina, penerbangannya 2 jam. Ya, misalnya Amirul Mukminin kowe ngenteni kabar mati ngono ya. Jadi enggak ada wali kecuali bernama Kasab. Tapi untungnya para wali nanti pada akhirnya niru sampean, tak jamin. Suabe mesti tahu muka. Entah sekian menit, sekian detik, tapi rata-rata pasti terus giling no pangeran kon kembali. Rasulullah malah tentu lebih parah, lebih di atas itu semua. Nabi malah saking muka sampai nganti detail. Pas perang Badar itu kayak apa takutnya sahabat perang Badar karena 313 musuh 1000 yang bersenjata. Sahabat mau tolong atas, wae pedang sitok di gong loro gentena. Tapi ya perang pedangnya gentena itu. Wes ora kebayang. Wes ngono ora janjian, niate ora perang. Tapi Nabi santai pas rawuh teng Badar, hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan. Kok Abu Jahal matine ning kene, sing Rabi Walid iki ning kene, sing Abi As, sing apa Abi Syaibah bin Rabi'ah ning kene duwetan. Fa wa ma jawaza ma hatta Rasulullah. Dari delalah matine orang-orang itu persis titik yang dituju Rasulullah. Nah. Jadi yo Nabi yang semua antai. Kayak apa? Tapi Nabi nyuwun sewu ya enggak seneng muka sabai. Dukut mergo wedi roh salah omah dua. Jadi misalnya muka safa terus dugemem pirsa ya sakit kan dina. Nganggo remu ngapangop pirsa mbek delok. Langit-langit mbek rokokan. Kanjeng Nabi iki lho mantem akhir zaman ya sakit. Ya tapi wis piye. Makanya ilmu itu penting. Semua ulama pernah muka safa, tapi rata-rata minta ditutup. Karena tetap konstitusi ilmu mengatakan man satara musliman satara Allah. Sehingga Abu Hanifah berdoa, ya Allah, saya merasa kedosan karena hadis mukasyafah. Ima fi dzalika min apa min ma'rifati sawatil mukmin, karena saya menjadi tahu eleke wong mukmin. Terus akhirnya ditutup sama Allah. Yang bernasib sama dengan kalian semuanya. Alhamdulillah loh, mirip makom terakhir Abu. Jadi kemana makom mukasyafah itu latihan, puncaknya ada mukasyafah. Nah, kamu langsung sampai puncak. Oh, embe ayam-ayam mana no. Di antak tiagum gambar Arab yang tahu teko po auzar gum eng wong akeh dal basin alikane bahas. Dosa iku numpaki fi abahi sayen ing dalam elek-eleke perkara apani suratan gambare. Ya misalnya wau nak dosa gede kok celeng. Wa antani hilan mambu mabune sek wis celeng bosok. Dadi nak celeng ra bosok berarti lumayan wis celeng. Bosok. Wa antan hilan kuwe mambu mambune busuk busuk esek apa nerihan ambune. Nak wis berbentuk celeng sing bosok fatar kabu mongko numpai opo auzar sing sudah berbentuk celeng bosok misalnya gum ing wong akeh. Yo nak dosa mung bodoni niku paling welut nah welut nempel kan kan nempel. Mung bodoni sithik apa? Sithik. Wis kum kodhe sepuro wis pokoke iman wis karo kaiman. Ala iling-ilinga sae ku elek banget ebi satik selek banget apa ma perkara ya jiruna kang lakoni dosa sapa wong akeh. Yahmilu nanti kese kang gawa sapa wong akeh hamluhum utawi gawane wong akeh dalika nggawa mangkono ausa. Wa mal hayatu dunya lan ora ana te penguripan dunya isi wadu tekesi ketumpul biya kelan hayati dunya iku ilala ibun kecuali mu dolanan. Walahun ya yo tekesi dolanan dunya ora sabuk tenan iso dolanan kok. Ora usah ngene iki dalu niku kula salat. Pokoke salat. Sholat terus kula niku maca donga al-qawiyyu dzat sing kuat dzat sing wae kula suwun tenan sing ngaji kula siapa saja yang ngaji saya wong iku kudu nglatih nyifati Allah. Allah iku ar-razzaq dzat sing maringi rezeki. Allah iku al-qawiyyu dzat sing kuat. Allah sing mengurusi kehidupan kita. Sehingga ketika kalau kowe yakin sing rezekine Allah, donya diatur Allah, kowe nganggep pilpres iku tetep ora tenang. Sehingga ra punan-nengan perkara beda pilihan. Pada akhir kowe kok terus muni ngene, kalau presidennya ini pasti makmur. Lah kok presiden itu pangeran. Kowe iku mukmin kok gebleg kemrakaruan. Kowe nek iswani dadi mukmin ar-Razzaq ya Allah, Al-Wahhab, Allah, Al-Mun'im, Allah. Dadi lucu-lucuran KPU dulu ini semua lah ibu. Biasa wae sing santai. meskipun kita harus milih karena kita bangsa yang baik. Paham ya? Tapi ya biasa wae, tetap Allahu Ar-Razzaq, Al-Mun'im, Al-Mudabbir. Wong macane Asmaul Husna kok ngomongnya ra karu-karuan. Wong kok aneh. Cara ahli tauhid ngene kuwi omongan aneh. Lah tapi kira ahli tauhid ana omongan ngono biasa. Boyo ngaji, ngaji ku subhanallah, subhanallah. Yo milih sekadare nganggo istihad beke. Istihad ku iso milih sing mbok anggap bae. Ta nek iso mikir dhewe sanut guru timbang ricet. Kowe utek sitok, tetep guru luwih pengalaman timbang kowe. Lah nek kecuali kowe mustakil, wah, bagi ke istihad dewi. Saya lebih tahu, ya kok anak gue kono, ngomong keren. Keren ngawur ya. Udah tenang gue sabit, pulau ini gue meneh ada pilihan presiden. Bojo be anak mau gak mau penjara berpikir. Misalnya ngatain ini jujur, ini gue buka, karena ini urusan akita. Saya sebagai bapak, kadang ya mesti, soben Hasan warisannya biye, tasbihah biye. Tapi aku rasa Hasan wae pangeran, ya mesti di rumah sing dulu. Wong wae pangeran. Anak itu tidak cara bahasa manusia Hasan itu anakku. Tapi cara bahasa hakikat dua milkuhu itu wae pengiran. Berarti dua marzukuhu dia yang mesti uang sing direzeki pengiran. Lana Allah itu duwe langit bumi saisi ini anak kita ya wae pengiran. Pengiran mesti ngrumat sing dimiliki. Ini ngono senteng. Nah tapi orang kowe iku pancen tau sistem jeblok telu anak wae tak tinggal laku piye. Wong ditunggoni wae marat meneh. Omongane iku koyo wong elit. Jadi gayane mau mati terus bojoku piye anakku kowe ana wae marat pemerintah. Mun kan omongane wong aku kaya-kaya nek jek ditunggu niku makmur ngono Mas. Paham? Sombong ra ketara ya Ibu. Iku acara wong awam ra ketara, cara kula ora sombonge, wong kok sombonge ngono. Sego diwale. Tenan bareng dekne mati bojone rabinah tambah makmur. Padahal ape mati terus bojoku piye aku mati. Ternyata bareng mati bojone malah. Anake di bapak tiri luwe sayang di bapak asli. Akeh ta ora sing ngono iku. Wah, akeh. Mulane ape mati mati ae ora usah ngono. Nape mati biasa wae. Dadi nape mati pamit anak bojo kok ketoke suwe mati. Lah aku piye Pak? Ya yes, biasa wae. Zaman aku urip diurusi pangeran kok mati ya diurusi. Ya yes, biasa wae, santai wae. Terus dada terus mati. Kok wong lima teko mendem ya suwes ngono. Ya wis. Jadi tauhid ujogo, nah aku harus yakin Asmaul Husna, ya Indonesia itu terus pengera. Meskipun kita berproses bernegara, ya melok pilihan, tapi biasa wae. Allah itu Ar-Razzaq. Kalau nolanya agar mau coba dungun, itu izin kadang. Allah itu Arhamur Rahimin banget walase. Allah Khairur Rozikin banget rezeki ini. Lima ada nasyuk, kenapa kita mamang? Bahkan kenapa kita menggantungkan gambar rezeki bagi presiden tertentu? Izin, aku coba jadi ahli tauhid itu kaya. Hayai wisen ni. Borak berak di wisen berkorokus. Ikan nyindir fatwa. Ikan nyindir tu fatwa. Dungane duha wayo engkau nama duman untuk gunanya apa ke latihan duha? Ini latihan duha kan latihan iktimat billah. Innad duha'a duha'u kawal baha'a baha'u tak terusin. Itu kan komunikasimu sampai Allah. Setelah itu kau sok intelek menggantungkan semua itu. Kalau presidennya ini, wah semua baik. Okay. Pengiran sudah kok ini. Sembrono. Mari, mari. Obat, obat. Maksudnya ya semelok. Secara fakir saya istirahat gini ya pilih saja. Kan gampang. Oh, ini pesta. Ya pesta itu happy. Apa? Wah, anak gue terus gue bilang milih sebuah malah parah meneng. Malah parah meneng. Aku milih pangeran karo. Ya kula ya ora golput tapi milih pangeran. Artinya pangeran nyari atno dunia iku lah ibun. Pangeran. Yo happy wae. Happy wae pokoke sampean milih sing sesuai hukum peke. Karena itu yang kamu pertanggungjawabkan di depan Allah. Kalau kula isin bisa misalnya kula delok anak kula kok sebagai anak kula tok kula isin. Coba sekarang sampean punya anak kan, semuanya banyak yang punya anak. Anak itu kan status darani anakmu mau si toto. Mergo kowe yang lahirno terus darani anak. Anak ini sendiri kan punya status gua abduwo. Nah dia abduwo berarti fi kafalatillah, wa fi rizqillah, wa fi kanafillah, wa fi hifdillah. Dia berarti kalau milik Allah nanti rezekinya ya diatur Allah. Mau kowe kena hukum fikih wajib ngrumat, mau hukum tok wajib ngrumat. Tapi apa kesampaian? Kadang anak di duit tiga iwo, tiga i pak dini, tiga i pak di enak ada tiga i malah bapak yang ngongkon dolan pak dini. Iya, kue kau ngongkon muni nyukupi biu kelakuan emang. Terus kue ku mau luhur muni nyukupi. Anak, itu malaikat yang guyu. Kue uang sadar, ngucap. Tapi wong zaman akhir akeh wong goblok. Seorang bapak ngomong ngono koyo arif dan bijak. Iyo padahal yo ora yo wong ra roh tauhid itu. Yo ngomong ngono iku wong ra roh tauhid. Malah mbok sifati bijak. Wah, bijak toh mbok anake mikir. Mikir opo? Sombong gitu. Wong kula es kecelok kiai nganggep anak kuwi biasa karena tadi. Anak itu punya status permanen. Dua abduwah. Huwa fi kanfillah, huwa fi rizqillah, huwa fi hifdillah. Nanti hutan wa ba'da mautina ya huwa fi rizqillah, huwa fi kanfillah. Kowe yo ngaji hadis, anak ning kandungan wis ditulis rezeki. Iku ora merujuk bapake. Dadi gayane do ngaji tapi teke tetep utek awam. Lah iki tak tobat no bener. Wuh, rakar-rakaran. Gawane wis sawi jalalan. Tak kurang marem go jimbraan bentar seru no. Iki kula suwun nah, hal-hal yang terkait tauhid itu tenan. Ya sing terkait tauhid itu tenan. Yes tenan, yes na Allah iku Ar-Razzaq, Allah iku Al-Mudabbir, Allah iku Khairur Rahim. Kayak apa susahnya orang Uni Soviet ditindas kayak gitu. Orang-orang Muslim Uni Soviet karena Allah Khairur Rahimin akhirnya malah Uni Soviet sing bubar jadi negara napa Islam. Allah kayak apa susahnya Indonesia dijajah Londo dipimpin Londo. Allah Maha Welas Londone mulai Islam enggak tergerus sama sekali. Apalagi sekarang. Kok iso Islam rusak perkara presiden tertentu ra ngarah. Islam diurusi pangeran, ora usah mbok pikir. Pangeran harus jelas memaklumatkan yuri itu nak ayut fiu nurawal di afahim wayak bawau ilah ayut imanuro. Islam ini pasti dijaga Allah. Islam itu tentang Israel. Bukan partai Liga Arab itu 30%. Di Tel Aviv itu ya banyak masjid. Padahal negeri. Malah kalau nanti sholat tentang masjid Israel tulisannya itu ya nafsu latak nanti min zalatin aduman. Tak tahu ya anak-anak itu mau dari Medina. Jadi imam masjid Tel Aviv gak keren tuh. Tel Aviv ibu kota Israel. Itu imami di bulan Medina. Yudhu apal Quran. Orang iso Israel itu sopo. Iso ngentek no Islam itu sopo. Orang iso. Islam itu diurusi pengen. Uni Soviet kurang jahat. Komunis. Peking kurang apa nih jahat. Islam ini Cina ya tumbuh nih Uni Soviet tumbuh. Bahkan ketika Uni Soviet bubar, Ceknya dan Uzbekistan jadi negara apa? Islam. Iku nak buat urusi kiai, yo serakasi. Mudin serakasi. Pangeran sing iso ngurusi ngoten mo. Mulane Sayyidina Umar nak kon mikir agama ora gelem. Nak ngitmai gelem, nak kon mikir mo. Ngitmai kan beda. Kalau ngitmai kita loyal sama sesuatu yang kita hormati. Nak mikir kan kesane iku bergantung kowe. Kok gagah temen kowe dadi gantungane Islam. Kowe iku sapa? Swarga ora mesti kok mikir. Sampeyan tak critani ben ra fanatik. Ketika Umar badhe kapundhut iku ngono. Fatwa ya. Sayyidina Umar PK Pundut iku putra-putrane diantaranya Ibnu Umar iku untuk gosip ning jowo. Gosip iku masuk akal, disindiri ngene mek kanca-kancane. Ara'aita law anna ra'iya ghanamin. Terus ghanam iku ditinggalno. Ana wong angon wedhus nggo wedhus 100 misal, bareng ning gunung terus ditinggalno. Ara'aita annahu yudayyihu, apakah itu berarti tukang angone yudayyi ngembarno wedhus iku bubar? Iya ya ngene iku ya bubar. Jenenge ora wong tanggung. Lho tapi iki jenengan Amirul Mukminin, ra'ir ra'iyah, ra'i ummati Rasulillah. Kok jenengan terus sampai mati bludas-bludus gak istiklah. Gak ngangkat apa? Khalifah. Kok bludas-bludus mati terus piye? Ibnu Umar matur gitu ke abahnya. Karena ada gosip santer, kenapa beliau sudah sepuh kok ndak Enggak pilpres agamane wong cara terjemahane. Angel nemen rangno. Apa aja lu padahal analogi Gus. Analogi kiase masuk akal. Wong wedose dibaro dianggap wong dolim mergo nyonyo wedus. Apalagi ini Amrul Umar. Jabe Umar lu tuh. Dene aslinya sak layel-layel langsung mati. Apa umat Kanjeng Nabi padha ana wedus sembrono kowe. Beto kiase beto. Umatnya Nabi ku umat sing marhumah dilusi pangeran, Islam dilusi pangeran. Jadi masalah khilafah wala yudai Allah hadatin Allah ora bakal nyanyi agama iki. Agama iki tau ditinggal Kanjeng Nabi, tau ditinggal wong sing khairun minni, tau ditinggal Abu Bakar khairun minni. Iku ora piye-piye kok ape ditinggal Umar. Maksudnya tetap mlaku trimo ditinggal Umar. Terus dari Umar meninge Gus, aku cek eling kata. Fa in astakhlif, kalau saya nanti memutuskan menunjuk khalifah, fa qad istakhlafa man huwa khairun minni, maka pernah menunjuk khalifah juga orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu kan Umar jadi khalifah kan atas tunjukan Abu Bakar, enggak lewat pilih. Wa illam astakhlif fa qad la yastahi man huwa khairun minni wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak menunjuk khalifah, maka itu pula yang dilakukan oleh orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah. PK muda itu buatan suksesi. Karena tahu agama ini pasti diurus pengiran. Lah kowe usah iki menggantungkan agama iki nak presiden iki mlaku nak iki ramah. Tau ketemu nak bibi. Lho soal istiadat fikih istiadat sak kadare. Karena semua orang berhak apa? Istiadat. Ya terus pilih ngono tapi ora usah gantungno nasib PS Islam. Wes paham nih yo. Oh iki spesial ngandani kowe, liyane tak kiasno. Berarti wong iku ngaji, ngaji ku tok ati. Dadi Allah wis jelas ngendikan bagian ayat wa wa humuti munuri. Allah pasti menyempurnakan nurnya. Kayak apa Islam dikuyok-kuyok di Uni Soviet. Saiki apa salah? Sing bubar malah Soviet iki mboten. Kayak apa dulu Uni Soviet wong darani rivali Amerika iku iso bubar. Sing jaya malah Islam ning ceknya ning Uzbekistan. Kayak apa susahnya Islam dulu di India karena mayoritas Hindu. Tapi malah beda di negara Islam kayak Pakistan kayak gitu. Nah, wis pengen Islam ning Indonesia tuh jajal londo 350 tahun. Iku zaman iku yo ono Syekhuna Khalil alim ngono, duit-duit kula kudus sing alim alama. Mbah Hasyim Masyari dijajal londo iso ngalim. Apa kowe saiki luwih ngalim timbang zaman londo? Mergo presidennya pilih anem ayo saya apa. Yen cara kula ya sudahlah kita pilpres, kita milih DPR, ya istiadat tak kadare. Ya paling gampang ya anu guru utawa ngerti reputasi ape. Terus nomor telu ya Kusnudon mau udah pindah serah dua istihad dia. Tapi kue ada Kusnul yakin ini serah ini kan masalah Madnu. Nah cara pekin kan masalah Don. Kok kue yakin tuh yang sekarang baik saja tidak mesti nanti tetap baik. Yang sekarang buruk pun tidak mesti nanti tetap buruk. Karena ini masalah Madnu. Nah saya kira gak wong yakin nak saya kira ape gua ape terus. Mana ada yang menjamin nak saya kira ape ape terus. Sengelek elek terus. Mana ada yang menjamin nak sengelek soben saben elek. Ya mesti. Kungwaya tubuh wahu ala mantap. Jadi saya, siapa jenis yang tukang di masjid? Siapa yang jadi akhirnya jenisnya elek, salah bahaya? Salah bahaya tukang itikaf di masjid, nak jamaah sofa awal. Akhirnya malah munafik, gara-gara masjid. Wah si mateni wong sing disayang Nabi rupanya Hamzah, akhirnya tobat. Itu kan gawa gendera Islam. Sing rokok, wong kabeh gudon. Lalu kabeh gudon, terus gue ekstrim ini, itu lah apa? Pemene muni fatwa terus. Soale kula suwene ini bukan saya emosi ndak, ini hukume pangeran. Jadi urusan saya ini hukume pangeran. Hukume pangeran itu sing aktor tenan al-fa'il muhtar namung Allah Subhanahu wa taala. Kedua hukume Allah. Hukume Allah membolehkan ijtihad. Ijtihad itu dzanniyah. Kalau ngadepi wong kabeh dzanniyah. Ajal bojomu ngelam kowe apik setia. Sampeyan ayo ora bludus. Gayane wah setia, wasine ngempet. Lan kok ben nate fatwa, wong itu kudu taat bojone, bojo sing di wajib ditaati. Kan yo ana kriteriane ora slonang. Slonang. Ora slonang. Yo yakin yo nak Allah iku Arza. Sing ngurusi Islam iku sapa? Allah tak pejabat. Allah. Yo apik manut. Waras apik gelem. Nah, dengan keyakinan gitu ngadepi dunyo kuri rileks. Lha iku sirine Nabi kena apa? Pasukan seserius itu Nabi nate ngutus Usamah bin Zaid. Kalau Nabi nuruti teori, ketua pasukan itu yang ahli perang, yang cakap perang. Tapi Nabi nate ngutus ketua pasukan itu Usama bin Wong Zaid wae bocah apa meneh Usama tambah bocah. Takon mimpin perang. Sahabat asline yo janggal, biasane Nabi ngutus sing sepuh malah cap buai kon. Biasane ngutus wong kuras sing kuras blas. Tapi Abu Bakar setelah jadi khalifah, pertama kebijakan Abu Bakar adalah tanfidzu jaisi Usamah. Iku melaksanakan perintah Nabi, ngirim pasukan sing dipimpin Usamah. Iku Usamah numpak jaran. Abu Bakar karena posisi gak diangkat Nabi jadi pemimpin perang, nuntun jaran. Umar nuntun jaran. Sampai Usamah boten kudu bisa kula sing teng kene. Ora, wong Kanjeng Nabi sing ngutus. Nah, ternyata sirine apa, Gus? Ben sahabat ku kulino derekno Nabi ku tanpa alasan. Akhirnya mereka tetap perang seperti biasa, loyal seperti biasa, meskipun pimpinannya rapati pedes. Pengusaha yang cah cilik. Itu kan mirip Khalid bin Walid ketika Futuhat dia cakap perang. Sampai Umar dijajal, dipecat. Buar yang dipecat penampilan Khalid sama sekali gak rubah saat dia jadi panglima. Sampai kancang-kancangnya takut, lo gue kok ijek seperti dulu padahal dipecat. Memangnya saya perang karena Umar. Jadi disesokan. Jadi nak kau Islam tenan ni, loyal Islam yo presiden yo semua yo loyal lebih Islam kau, rasa gantung no. Yo jelas yo. Iki orang fatwa pilpres fatwa umum, nanti kiamat yo fatwa ulama yo gini itu orang kau perkara pilpres buat. Tetap kita itu ikhtimat Allah. Nyifati Rozak yo Allah, nyifati Wahab yo Allah, nyifati Khairul Rahimin yo Allah, nyifati Khairul Rozikin. Mana kok angel teman kan danan. Tapi nak kira tu kok terlalu cah yakin, kurang jelas ya tak. Wa amat to'ar, anak pun dia to'at. Gua terus mulai mudik terus turu. Wah, turu ni dek. Wah, kasih gus. Tapi semangat nasi tu. Yo tetap semangat, ini penting kegiatan. Aku kegiatannya sakit. Seleng pangeran susul ngono. Wa ma taatu ana pun te pira-pira taat pamalan perkara yen kang nulung apa maling atase taat iku famin urmuril akhirati monggo iku setengah saking perkara akhirat. Walad darul akhiratu lanaktine utawi oma akhirat wa fikiraatin walad darul akhirati lanaktine utawi oma akhirat ayo jannatu tegese swarga. Dadi ana kiraan, kiraan ngene apa walad darul akhirah nggih. Dadi kalau walad daru berarti adar jadi mausuf, al akhirah dadi napa? Sifat. Jadi walad daru yang tine ute omah, sifate omah al akhiratu kang akhe rat kang kongko. Paham ya? Nak dadi idhofa berarti walad darul akhirati nek tine omah sing ning akhirat. Mulane wa fikira aten walad darul akhirah berarti terkipe idhofa. Nak terkipe wau mausuf mek napa sih? Sifat. Ail jannatu tiksi swarga yu khairun wa ape. Lil ladina kuti wong akeh ya takuna kang takwa sapa ladina. Manane menghindari asyrika ing sirik. Nah, ini bener Imam Suyuti. Nah kayak gini loh, tak warai jadi alim tafsir kayak, tak warai ben jadi wong alim. Ya takuna iki misalnya buat tafsiri ad-dunuba yang piro-piro dosa, itu nanti Imam Suyuti salah. Karena kalau sekedar dosa, itu gak iso ngilangi status orang mu'min dan tetap min ahlil jannah. Senajan tong kok mlebu neraka suwi, gak masalah. Jadi angger swarga itu pokoknya angger wong kok menghindari sirik itu wis mesti ahlul jannah. Mlane ya takuna maknane kan menghindari. Asal orang menghindari sirik ya berarti dia ahlul jannah. Mergo kalau Imam Suyuti tidak nafsiri gini berarti beliau tidak setuju mbek hadis ayuna lam yazlim nafsah. Dia mau kan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Adzulmu huna maknane asyirku. Tapi nak sekedar kowe gasap. Yo duwe masjid mbok rokokan. Ya ngono-ngono iku mok hisab ngono wae, napa? Ora kok terus gak ahlul jannah. Mulane ya takuna ayyisyirka. Lah nek syaraté mlebu swarga kudu menghindari semua dosa, ora gak ono ahli swarga. Liyane nabi sapa sing ora dosa? Wong kowe ngaji ngene iki iso dosa, iso wae pas ngene iki wae bojomu blonjo. Nggih dari wajib dosa to ora. Dosa. Iso wae kejadian ditagih PLN tapi tinggal rene. Iku ya dosa. Iya to. Wae ning sawah matun, nggih alasan wae ngaji. Jadi nak nuruti dosa iku wis pol gampang ngene wae. Ngowe salat ujub ya dosa, ora salat Abah. Dosa. Lara iki eling dhewe Bapak. Imam masjid ya musala ya apa istiqomah ya apik asal istiqomah. Tapi kadang masalahnya ya ora istiqomah. Napa Pak? Mau diganti wong liya. Tak jenenge manungsa iku potensi salah. Gayane istiqomah, bareng dicek ternyata wedi diganti wong liya. Ana ta ora ngono? Ya akeh. Jadi nak menungso itu serak kurang pasal. Gaya nih ngaji, mereka ini mau marah siap. Kayak tagihan sana sini, tapi bener uang. Mana bener gejolak aneh hikam, paling pinter gejolak aneh hikam. Hikam nak gejolak menungso ini. Menungso itu sopo, mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakai falatakur masawihi masawiyah. Uang itu loh, api ewe elek, apa mana elek. Misalnya ada santri jadi mantu nih uang suga, main sering sampe ntaplek sampe kiai ini. Iku duit toko nih mertua nih, usut dijubuhi. Gaya nih salam sampe sampe kiai, duit nih toko nih mertua nih, dijubuhi. Ya tau orang, kita ngini Gus, misalnya Gus Afif habis ambil aku di toko. Toko saya kira konsinasi, semen titip, sampo titip, rinso titip. Dan duit hasil penjualan itu aslinya rawa agen tuh. Di salam no template aku misalnya, ini aku apik tak lihat. Lah iya, juga jelek aneh hikam itu menuso itu apik ya wae. Eleh. Apa meneh? Eleh. Ayo ayo, contohnya ayo, apikmu yang murni ayo. Kowe ra istiqomah ya elek, uang kok ra istiqomah ya elek. Tapi istiqomah, jadi bapak istiqomah apa wedi digenti uang. Lho kecuali kok mulang ngene iki, Gus, kan butuh diuji. Gak apa-apa mbok genteni ra. Lho ra apa-apa. Tapi nak penggantine luwe elek di demo. Rasa di demo langsung ra payu. Dadi Imam sapa, Gus, sing aran hikam gojol tangan-tangan bener. Lho nggih lho, Gus, misale ana toko luwaris. Terus toko laris itu barokah bisa merumat orang tuanya anak putu mesti nyuwun sewa efeknya ya memahjubkan yang lain. Jadi mulanya orang kan istighfar mulanya sampai Rabi' Adawi yang ngendikan wasifaruna yahtaju ilal istighfar, bahkan sholat kita pun kita butuh istighfar, kebaikan kita pun kita butuh istighfar. Lapa orang, misalnya kata sekolah kalau ini gak harus kaji, plus bisa nip. Nah, misalnya aku cerita kaji tak harus bin nikmat. Tapi ternyata muni itu nangis, ya Allah. Lah ndak jekno wong ngiler kan ya dosa. Gusti marat kok kados kula. Kaji reguler mboten kiyak. Dadi artine keapian kuwi mesti ono makan kur. Kowe mbek bojo mesra ngalon ngidul mbek bojo. Takono mbokmu mesti dadi ya sing rumah aku saiki amene mbek bojomu. Dadi anggere kemesraan mbek bojo mesti kurbane mbokmu tak jamin. Tapi kita terlalu apik mbek mbokmu kurbane. Apik mbek kanca duit blonjo katut. Lha mulane hikam kodan nek nak njot mangkanat mahasinhu masawiya fa kaifa la takunu masawiya. Wa mangkanat terus sik terus. Orang yang ilmune wae da'awiyah. Dadi ketika ngomong ngerti wae mok klaim da'awiyah. Fa kaifa la takunu da'awihi. Ketika kamu merasa tahu bahwa presiden terbaik A atau B merasa tahu. Iku hakikate tahu apa klaim? Klaim. Klaim. Wong sing mbok sangka ilmu wae, klaim apa meneh? Klaim. Wes mari. Nggih, terus apa to? Insyaallah. Manangan dari kae mengkono-mengkono kabeh, bayu ngene namung kok dadi sebab iman sapa wae. Kau nak alamu teman-teman perso ingsun teh kau tuli tahkiki krono tahkik. Inna gu saat temene kelakuan mana ni sing terjadi gu ngene. Inna syana iku layah zinuka. Yak tene nyusano kau ingsi Rasul Muhammad apa Allah di perkoro ya kulu nakang bodoh komentar sopo kufar lah kamarin siro. Yiku minat tak gipi sanging gorok no kulit. Aku yang ngerti mana kau isu soal jenis di komentari wong. Tapi fa inna gu mongko saat temene kufar yu ayu gadibuna. Iku hakikate ora gorono sapa kufar ka ing sira fisiri ing dalem pas dhewean. Iki berarti kanjeng Nabi, dadi wong kafir iku bodhokno Nabi iku mok ibu-ibu. Hakikate mereka percaya karena ndak pernah menyaksikan Nabi pernah bohong. Lain mihim karena ngerti ini kufar anaka saat temri siroiku sojikun wong sing jujur sing bener. Wafi kiro ate nam siji kiro api takwisi klan takwis fa'innahum layak digunakan apa? Fa'innahum layak digunakan buatan apa? Yukat digunakan elayan si gunaka tekesi orang nisbat no sopo kufar kain siro ilal kiti maring koro walakin nadolimina tetapi ini utai wong sing dolim-dolim kabeh wato aku ngeletak no sopo awahu yang jauh adolimin mau di almut maring panggunaan isim dolim. Mestinya mau kan wis ana isim dhahir. Mestinya walakinnahum napa? Walakinnahum normale napa walakinnahum. Tapi isim dhahir diletakno maudi al-mutmar. Dadi wadu'ahu yaiku dzalimin maudi al-mutmar. Bi ayati lahi ing ayat-ayat awal Qur'an iki sing Qur'an ya hajuna gorono sapa ngake ayat iku nate sing gorono sapa ngake. Walakot kutipat lan teman-teman dan gorono sopo rusulun rusul mingkob tiga sangi sedurungi siro si iku tetep ing dalan iki dawa tasliyatun ting ngerem-ngerem li nabi marekan di nabi sallallahu alaihi wasallam paso baru mongko podo sabar sopo poro rusul alama ing atasi perkara kutipu kang dedustakan sopo poro rusul wa utulan din sakiti poro rusul hatta atasi go teko hum ing poro rusul opo nasruna pertolongan ing sun misali bihilaki kaum ihim kelawan rusak kaumai poro rusul. Ya, tapi tetap sesuai saran kula tetap diihlaki ku misale karena bisa saja mereka itu tidak dirusak tapi diparingi tobat. Jadi pengakhiran orang kafir tidak merusaki nabi itu kan kemungkinannya dua. Mungkin musuhnya nabi ku mati atau tobat. Tapi Imam Suyuti milih contoh sing diihlaki kaum ihin. Tapi contoh ini tetap tidak mengikat. Bisa saja mereka ngakhiri keburukan pada Nabi karena tobat, bukan karena apa? Ihlak. Makanya saya kali-kali ngomong. Jadi tafsir tetaplah tafsir, tidak mewakili dawuh pangeran secara utuh. Paham ya? Kayak tadi misalnya umat Nabi jelas nih ayat apa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw. Artinya ada kemungkinan yang gorono Nabi itu disiksa. Ada kemungkinan tobat. Ada ayat lain misalnya wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba. Jadi potensinya ya orang kafir itu ya kalau enggak diihlak ya tobat. Lah wong-wong sing ekstrim koyo munib iku milih diihlak. Lah ora pangeran kok ngatur. Kita-kita ini misalnya gede maksiat atau bedok duwe musuh kan kepinginnya diihlak. Dirusak. Jadi Allah merusak musuhmu, kowe diselametno. Lah kowe pangeran ta piye iso wae Allah merusak kowe nyelametno musuhmu. Mergo saleh musuhmu apa? Saleh apa? Musuhmu iso wae. Mulane politik ekstrim ora oleh. Mun barang ra jelas kok di wong pangeran wae ngadepi wong munafik wae insya nggih wa yu'adzibal munafiqina iku insya ana Allah ngersakno iso wae au ya tuba atau Allah bahkan memberi. Jadi asal kebaikan manusia yang sekarang baik nanti tidak baik bisa, yang sekarang tidak baik nanti baik bisa, semuanya mungkin. Dan barang mungkin terus mbok imani ekstrim alasan nemu wong kabeh iku napa mungkin kabeh kudu yo jelas ya. Fasbir mongko sabar sura kata tiaga sika teko kae sira bu annas wa kon nulungi misale bihilaki komika kelawan rusak kaum sira ya, tapi kula matur ora mesti kaya Abu Sufyan wak mimpin perang Khandaq mimpin perang Uhud pada akhirnya baca Fatih Mekah napa is Islam Khalid bin Walid itu sing marai kanjeng Nabi kalah ning perang Uhud ndekne panglima perangnya wong kafir pada akhirnya masuk Islam dadi panglima perang paling nguntungkan napa Islam sing roh sapa. Kabeh ora ro. Semane sementing donya ora melok duwe, ora usah melok ngatur. Ono sing duwe, ono sing apa? Wong ngatur donyane wong ora oleh, pemene ngatur donyane pengen. Mulane kula kitab masalah ngoten niku setuju hikam. Hikam nak nggo jlep wong cek penake. Ngendikane ngaten. Allah itu tidak membolehkan kamu mengatur apa-apa yang tidak milik kamu. Mana aka antat da'iya ma laisa laka. Kula aja apal ya. Redaksinya apa? Mana aka antat da'iya ma laisa laka. Mimma lil makhluki. Apa yubihu laka antat da'iya waswahu wa huwa rabbul alamin. Misalnya Gus Afif duwe HP, iku tak aku ora oleh. Ya HP-ne wong kok di. Nak ngaku barange wong e ora oleh, apa meneh ngaku sesuatu sing hae apa subhanahu. Kowe ngecap wong iku fasik PKI, iso wae ambek Allah diparingi tobat. Terus kowe kok ngatur wong iku mesti elek. Iku wae sapa kok batur atur wae pangeran. Iso wae maringi tobat. Mulane Allah itu melarang kamu mengaku-ngaku apa yang tidak milik kamu, apalagi ngaku-ngaku sifatnya Allah. Maknanya merasa sebagai pengatur alam ini tidak bisa. Maknanya akhirnya kesannya kayak ngalim itu rajilas, kesangin takwaannya rajilas. Tambah dikritik bawa ngomong kak, sengraro. Itu gak jelas sikapnya. Lo neng bab-bab sosial lu apa rajilas? Lo kabeh dunia lu bukan jelas. Lo ngurah hukum yakin kok bukan. Yo kabeh kuwi to, ya apike ra jelas, no apike ra jelas. Dadi kok bojomu seneng kowe iki apike ra 100%. Kowe diam-diam wis mulai ra seneng. Bareng bojomu merapati loyal, ora ngregani bojo. Lah kowe dhewe kan wis mau jajaki wong liya ya bolak-balik. Lek sampeyan. Lah iya koyo biasa wae. Bareng pengiran males. Nyalahno. Wong kurang ajar iki. Kalau nak kiai rapati mikir santri ini beli utawa rapati loyal ngamu. Lepas dia ni dia pasti ni mikir kesejahteraan atau mikir santri ini. Gue yang uang mikir. Niki jelas sih. Sekolah suwon sangat. Gue mungkin sering ngaji kalau nopo. Ngaji sing wingi kalau terus nopo kalau tidur nopo tak kiri. Betapa dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nopo pengiran. Karena saya dalam hal ini setuju Imam Suyuti. Imam Suyuti kemarin semua walau taruh di Arteno ya Muhammad. Jadi bayangan Imam Suyuti itu sudah benar. Jadi ketika Allah menghisap itu memang benar-benar ning pinggire yo Kanjeng Nabi. Sehingga setiap keputusan Allah itu Nabi didhawuhi walau taro. Corong Jawa delok lemak wong kok kelakuane mau berbodohi aku. Yang tadi yang kemarin orang kafir bodoh. Semuanya itu di cara-cara bahasa basyariah itu dicurhatno ning Kanjeng Nabi itu karena saking dekatnya Kanjeng Nabi wae pengen. Termasuk di cerita-cerita hadis itu ketika kiamat itu ada kursi kehormatan semua nabi. Iku kabeh semua kursi kehormatan ditunggui. Ono Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, iku kok kabeh. Kecuali kursine Kanjeng Nabi ora ditunggui kene. Mergo golek kowe. Malah Kanjeng Nabi aku mau golek pangeran tapi dhelek. Kuwatirku nak ketemu pangeran langsung karo bus warga ninggal nang kowe. Wong apik aneh kok. Padahal golek kowe mesti suwi ya yakin. Kan gone ora dekat-dekat situ. Ora tak gonem kan roh kira-kira. Kan gak dekat-dekat situ, no. Jadi luar biasa Kanjeng Nabi. Mulane kula suwun tradisi egois kemarin. Meskipun kita beda pilihan, kabeh hadis, kabeh Quran iki dawuhe Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala sebagian walil mukminina wal mukminat. Asal calon-calon kita mukmin yo kena dongamu, ora pepe gedeng terus ora kena dongamu. Dadi wis biasa wae lah terus kowe mukmin kok ya Allah, muradan bil mukminin jago kula tok ya ora ana ngene iku. Kabeh yo asal mukmin yo kena dongamu. Meskipun musuhmu lah, misalnya kita dia musuh. Dongamu ya Allah semua orang Islam semoga engkau kasih. Ora terus kecuali ora iso, jebule musuhmu diparingi sugih. Mergo mandine dongamu terus kayak maksudnya ada itu. Yo aneh-aneh. Dadi boyo wong mikir kabeh wong mukmin kabeh mate Kanjeng Nabi berhak antar rahmate Allah. Mulane kabeh berhak untuk salam dari kita. Wassalamu ala manit tabal. Siapa saja mendapat petunjuk kita doakan, kita beri salam. Tapi kena asobiah kue-kue terus dunia itu rusak. Asobiah kok ada dalile. Ya orang ada dalile, yang ada dalile ini nama mu'minuna itu ikhwato, aneh-aneh. Bi'ih lagi kau ingin, seperti yang saya katakan tadi, saya ulang-ulang ya. Jadi contoh ihlak itu tidak mengikat seorang apa? Contoh ihlak itu tidak mengikat. Bisa saja mereka tidak menyakiti Rasul bukan karena dibunuh Allah, karena diberi tobat. Kaya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang dulu musuhi Nabi, sekarang wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makanya berkali-kali saya matur, jadi tafsir itu hanya menjelaskan tapi tidak mempersempit umumnya dawuhe pengen. Jadi Allah kan udah umum tuh Gus Afif. Mereka disakiti sehingga mereka para Rasul dapat pertolongan saya. pertolongan itu imma musuhe mati wa imma sing dadi musuh dadi kanca. Wong pangeran modhawu kata atahum nasruna. Lho kok diartekno mok musuhe mati? Lah iso wae ora musuhe mati tapi sing dulu lawan jadi kawan. Dan itu ya nyata niki hidupane Kanjeng. Tapi Imam Suyuti yang paling gampang dicontohno Nasr itu kan musuhnya kalah. Ya musuhnya kalah ihlak paham ya. Tapi itu tidak mengikat. Soalnya lagi tidak mengikat. Jadi kowe nah, kayak ngalem nganti ngono lah, mulang jalan lah. Karena iso nerang no nganti ngono, orang ono sing marai, iso dewe, ya, ya iso dewe, iku oleh. Mulang gentene aku, tapi nak mulang nih gono mulai ung daloro ae. Keliru ya podo raro ae. Karena gak kuatin terang terus gini Gus, pokoknya ayat 3 gerbau wajah, rizkimu akeh. Ternyata muridnya sing tertarik ya mau kalimat iku tok. Diterangno halal haram ra paham bareng diterangno kasiat. Pah. Ngene kula nek Quran tak tangisi ya Allah. Kadang mung diterangno hukume pengiran apa dituturno. Bareng didudono kasiate. Srep. Walam gadilalan ora ana sing iso ganti ku mujud kalimat Ilahi maring mira-mira kalimat Allah. E mawaidi sik pira-pira janjine Allah. Walaka jalan teman-teman teko ka ing sira apa minabail mursalin saking pira-pira critane wong-wong sing diutus. Apa sing teko misale mate kese perkara yaskunu kang dadi tenang bihi larma pokok buka ati sira. Meniki kula waca sing ngene iki terus niki kersane untuk barokah betapa koe ngeten sing cerita niku ngono tenan niki ilmu tafsir tenan. Lafadz iku yakini sebagai raddun. Raddun itu nolak omongane Musa menegaskan jati diri. Napa nolak omongane Musa menegaskan jati diri. Wes kowe kudu yakin. Sehingga misalnya ngeten, kula wingi mun crita. Terus wingi kula ngaos teng sido kiri ge crita. Dulu itu ada tokoh yang misalnya diyakini Syiah, isunya Syiah. Saya ngambil kuncinya gampang saja. Ketika dia di mukadimah kok bilang wa ala ali wa ashabi ajma'in, itu pasti tidak Syiah. Karena ciri khas Syiah adalah menghormati Ali, membenci Abu Bakar, milih sahabat tertentu, menghujat sahabat tertentu atau sahabat lain. Sehingga kata ajma'in adalah penegasan kalau kita ahli sunnah wal jamaah. Karena itu identitas kita adalah menghormati semua sahabat ketika Syiah pilah-pilah sahabat. Ini rumah Allah. Nah, sehingga kalimat itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau seorang mubalek atau kiai atau orang alim bilang ajma'in, itu penegasan kita ahli sunnah. Ojo kok komuni ajma'in mergo rutin, wong-wong muni ngono melok-melok. Berarti kira di kekuatan. Sama, ketika Allah ngendikan lam yalid wa lam yulad, ketika dunia pas itu menuhankan Isa, seakan-akan Tuhan punya anak, ya ada Tuhan Bapak. Terus Quran memaklumatkan Tuhan Islam adalah lam yalid wa lam yulad. Yaitu memaklumatkan ciri khas Islam adalah meyakini enggak ada Tuhan Bapak, enggak ada Tuhan anak. Yaitu raddun, pemaklumatan. Kula terus ngamali, ben sampean dadi wong alim ben waras, uteke waras. Ketika Imam Ghazali Uzlah, Uzlah itu meninggalkan murid-muridnya padahal dia rektor Nizamiyah. Dia itu sudah rektor, beliau itu rektor Nizamiyah. Bareng dadi rektor kudu digaji, dicucuk, terus untuk kantor, cara saiki untuk mobil. Terus dia nangis, jangan-jangan upah saya jadi orang soleh itu wis ngene iki dadi donya. Cara kowe serang arah kepikiran. Oke ora. Mun Imam Ghazali nangis, wong untuk mulyane ngono iku malah jangan-jangan iki opahe. Ya Allah, saya akan menyembah engkau tanpa fasilitas. Benjenengan pirsa nak kula nyembah engkau tu lali sein wala bise, tidak karena apa-apa. Akhirnya moro alas. Muara mau go timbo mek jarum. Ditakoki, lha kok sing beto timbo jare ninggal donya. Mergo iki tak mbuh wudu pucak karo-karo. Dadi santri kurang ajar mulai dhisik. Mana nak saya gigi karen terus Nova. Wong Imam Ghazali wis hujatul Islam iki dibuli. Mbah jare ninggal donya kok sing beto. Kurang ajar tenan. Kok ngono ya? Terus Imam Ghazali di antara motif Uzlah Gus, mergo ora kuat kumpul uang. Ora kuat wis urung mulai dhisik ya ono. Beda pilihan, beda gerakan wis dhisik. Singkat cerita ketika beliau sudah lama di hutan sambil ngarang kitab Minhajul Abidin, ya ngarang kitab apa? Minhajul Abidin. Iku dene ketemu guru-guru. Ruhe guru-gurune metu. Karena Imam Ghazali wong alim diwacana ayat tadi yang barusan saya baca. Nggih. Sing ngene kuwi kula waca. Ayate iki persis ngene. Apa tadi itu? Walakot kudibat rusulum mingkoblika fasobaru ala makun bihudus wa'udhu, kenapa? Wa'udhu hatta ataum nasruna. Maknanya ayat itu ramong ini tok, rusul-rusul dulu ya digorohno, ya disakiti. Mau jadi nangis. Iya, syaratnya rusul itu disakiti, digorohno, nong sira percaya. Aku tengok-tengok yang ngalas kan gak ada yang nyakiti. Ya ada yang gorohno, ngambil pitik, ambil sokoknya, ambil kewan-kewan. Akhirnya nangis. Al ulama warasatul anbiya, ciri khasnya nabi ku kudibu ya ana sing ra percaya. Aku ora percaya kan asli menyang bodho ni. Wong ora percaya kowe mergo biasa lho. Iku bener sing ra ngandel. Wa'udhu disakiti. Nah sekarang banyak juga Gus kiai yang enggak siap disakiti. Berarti ngajine kurang. Kena iswani dadi kiai kudu wani udhu disakiti. Beda pilihan kita disakiti, salah omong disakiti. Itu gak apa-apa. Akhirnya Imam Ghazali balik kumpul uang mergo digojlek gurune wong kabeh rusul wae kudu kok kowe terima ulama ra gelem. Padahal kiai ini ora nerang nek diwacana ayat iku tok. Lah cara kowe sing diwacana maksudnya malah takut sih bapak aja mirip sik terangno. Artinya gini loh, umpama wong kabeh maca Quran model ngene, kayak apa kualitasnya Quran? Karena ketika kita disakiti istri, disakiti tetangga, atau disakiti teman partai atau beda partai, udu. Semua orang asal regane kumpul wong tuh udu disakiti. Ya sudah akhirnya biasa saja, makanya disebut fihi tasliyatun linnabi bahwa ayat ini adalah ngerem-ngerem Kanjeng. Ingkan afdhalul khalqi saja disakiti apalagi kita. Mane bener cerita tentang Isya ayo. Abi Musa Gusti kula milih kek idungo sing wong ben ra kecangkeman niku. Pokoke wong skut. Jage pangeran lucu, hadza sayun lam asna li nafsi. Pakai fa asna ubi. Oh, apa sing pangeran akeh sing kalah komentar. Lah ya pangeran iku misale pangeran dadi pangeran ora mangkel piye diarani ndek anak, diarani ndek bojo. Pangeran diarani ndek kebutuhan biologis iku terus piye jajal. Pangeran diarani duwe napa? Bojo duwe anak. Ya, terus carane kelon biji kok gak mikir. Nah. Lha iya cara gejelengane Quran. Nah cara istilahnya Jakarta malah terus bedane sapa pas kelahiran. Tapi nek gejelengane Quran gak ngono Gus, tapi ekstrim. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu shohiba. Shohibaten nomor iku wacane rofa. Kok pengiran di anak piye? Terus pas kancanan mbek bojone iku piye? Ucap ora karo-karuan bahasa cara pengiran wong gobloke. Nah, ketika kamu tahu di sebelah dunia sana ada orang yang yakin ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, maka kualitas lam yalidu wa lam yulad adalah kualitas pembeda. Bahwa Allah kita yang kita sembah adalah zat sing spesialnya itu lam yalid wa lam yulad. Makanya sekarang di Al-Azhar Gus dikembangkan kalau ngaji tafsir itu ada tafsir haulal Quran. Jadi yang melingkupi ayat itu diterangkan biar kualitas ayat ini terjaga. Napa? Terjaga. Itu ya penting, tapi ya itu ya sama lah seperti ulama-ulama dulu ada asbabil nuzul, ada asbabil wurud. Sebelum ngaji ini nanti saya terangkan. Nah, tadi kan ada ayat walau taru Muhammad umpama kowe roh saat aku ngadili wong kafir. Nganti kaji Nabi dingendikani kamu-kamu itu artinya Nabi kan di pinggir Allah. Dekat sekali dengan Allah. Nah, ini kula wacana ben sampean taktik. Nanti tak wacana dua kitab. Ini di kitab Bukhari itu ikut bab syafaat. Ya kalau di Bukhari-nya ikut bab nomor syafaat. Nah, ra di Bukhari kebangetan. Kita waca niki sarae, nah, Bukhari ra duwe kebablas. Nak tenggene kitab Fathul Bari derek juz 9. Teng kitab kula nomornya 313. Gua nak kitab ora ana nomore ora duwe. Ya tapi tak waca ya, tenan menawa kapan-kapan duwe nomor kapan-kapan. Tapi ada nilai, kita mau nilai. Kamu itu. Kalau wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Ya wasokahal hakim wala munafata beda wabah hadisi Ibn Umar. Hadisi Ibn Umar tiba. Tak terusnya li anna hadal kalam ka'anau muqaddimatu syafa. Ini masih bab syafa. Balagoni annal maqam al mahmud alladzi dzakara wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal qiyamati bainal jabbar wa bainal jibril. Jadi ketika kiamat itu nabi itu jejer Allah jejer Jibril. Bayah fituhu lima qomihi dzalika ahlul jami. Semua nabi, semua orang iri sama nabi. Wong liya wedi swarga neraka, kanjeng nabi enak-enak jejer pangeran kan gak mungkin wong jejer pangeran. Memang saya sudah bilang, ini kelasnya penentu juri. Jadi juri, ini munik warga pun rokok. Kayak, apa tak kok kanjir nabi? Ya mati, aku mateng tau orang. Nah, dulu berewak iya, tapi dulu rapal. Maksudnya ini loh. Nah, berewak iya sunnah rasul, tapi rapal Quran. Berarti gak sunnah rasul. Berarti dia ini milih sunnah rasul, sehingga akan ngelan. Nah, jenggoten cingkrang kan gampang. Ngapal Quran kan angel. Berarti munik milih sing. Gampang. Lah, itu kemungkinan ini kanjir nabi mendingan ya. Dia berarti cerdas gitu. Milih sing gampang berarti ge pinter. Kemungkinan iki ya mungkin. Utawa nabi muni, wah iku nakalan Gusti. Nah kita ndak tahu, nanti nabi jawab apa ndak. Mulane aku wong bodho kok njogo salam, iso ya wong pinter, wis ngerti ngalih iku angel, sinau angel. Terus dene mau barang angel. Saya menghindari barang angel pinter tak gegep. Pinter. Dadi iso ae wong bodho iku. Mereka ngerti nak ngalim uangnya, terus ngindari barang. Nah, penghindar barang angel pintar tak goblok. Mana wae? Tak dukung ngindar dia. Warijalu husikot, lakinahu mursalun, memintori ke Ali bin Husain bin Ali. Ya, maksudnya Ali Zainal Abidin, jadi Ali bin Husain bin Ali. Akhbaroni rajulun min ahlil ilmi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tumatul ardu matal adim al hadis wa fihi thumma yudanini fi syafa'ah fa aqulu ay rabbi ibaduka abaduka fi atrafil ardi. Jadi singkat cerita itu kalau tadi di ayat-ayat tadi kan semuanya walau taro Muhammad jika kamu melihat saat aku putuskan begini, kenapa ada kata taro? Memang pas ada hisab itu yang jejer Allah itu kanjeng. Ya tentu kita tidak usah bayangkan Allah piye posisinya karena bila Kevin walam jisos. Tapi yang jelas itu yang dekat Allah itu kan. Jadi ini penting saya utarakan terus supaya kita tambah yakin betapa maqam Rasulullah ini luar biasa. Nah tentang kitab-kitab syafaat, jadi kita terus kitab Sayyid Muhammad lebih detail ya, karena memang spesial bab syafaat. Ini di kitab Mafahim Yajibu Anjusoha. Tidak bersamaan kulino, ya. Kulino nak. Jadi nak ning kitab syafaat itu dalile syafaat itu sederhana. Jadi wong ora percaya syafaat itu tangan-tangan ya goblok tenan. Mulane ora usah dilawan, terlalu goblok maksudnya itu opo. Eman ora utek kula tak nglawan kok eman. Wong kok goblok nganti ngono terus piye. Ini tak dudono carane dadi wong alim, tak dudono cilik-cilik wae. Wong nak ngalim ya maca kitab lucu. Padahal macane hadis al-jannatu tahta ad-damil. Mbokmu sing cerewet, sing salihae pas-pasan. Iku wae entuk status aljannatu tahta ad-damil. Padahal mbokmu kan yo cerewet, salihae kan yo pas-pasan. Terusane ngene, Gus. Pakai fala takunu tahta ad-damil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mbokmu sing cerewet judes wae di status aljannatu tahta ad-damil. Mosok ora aljannatu tahta ad-damil Nabi. Pak. Kowe rom lagi iki to? Lah iya. Eh lu ora bakal alim ku iso. Modele uga rowan dadi. Panowo. Dadi oleh mafhum ngene. Wa idza sukhat ta'biru bi annal jannata tahta adamil ummahat, fa kaifa la yasukhu ta'biru bi annal jannata tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam. Bal tahta kodamihi wal makna wahidun wa ma'rufun inda adna tullabil ilmi ma'rifatan. Jadi cahti kata kawai rokok kok rarong bangunin. Jadi inda adna tullabil ilm. Jadi kemana ini? Misalnya Gus Hafif ya, kiai cilik weh diswani gubernur. Yo mesti bangunin kelasnya presiden. Kayak ini kan otomatis. Wah munik dah dihormati camat. Orang usah mafum bahwa orang itu ya camat. Tapi gede kan ya bupati gubernur presiden. Lah anak mbokmu sing biasa judes wae duwe status aljannatu tahta adamil. Kok Kanjeng Nabi ra mbok statusno aljannatu tahta adamil. Nah, cek bangune. Wong ra dipahaman ngono iku cek nemen iku adnatul labil ilmi wer. Fa huwa ta'birun majaziyun. Anal maksud minhu anal wusula ilal jannah huwa min tariqi biril walidain wa khidmatihima wa khususan al-um. Wa huwa binisbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ta'atu wa mahabbatu wa mu'alat. Artinya ngene, ujung-ujunge swarga dibawa telakak kabeh ibu kan maksude kowe kon taat ning ibu. Nah taat ning ibu wae maring ibu swarga, menawa taat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo pinter. Nah, iki akhirnya Nabi nyafaati kowe-kowe wong bulet-bulet sumpah disapa. Akhirnya diprotes malaikat Malik. Tapi malaikat Malik kok kalah keren, Kanjeng Nabi kok kalah keren terus pangeran terus. Rawa dan awatan. Kok mana di cilik? Tapi kok mana ini beda malah karu-karu. Waru ya Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudha'u lil anbiya'i manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha. Boten iki kula tesih ngaji tafsir nggih. Tafsir tadi lho Gus walau taro walau taro betapa dekatnya Kanjeng Nabi nggih pengen sampai Nabi pas fi sampai Kanjeng Allah ape ngisap iki jek muni walau taro jek mah delok cara Jawa jek mah delok wong kok kelakuane ngono. Saking dekate Kanjeng Nabi. Yudha'u lil anbiya'i manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha wa yaqum min bari la ajlisu 'alaih. Auqa la la aqudu 'alaih. Qa iman bena di Rabbi. Makhofata ayyub atabi ilal jannah wa taqwa umati badi. Jadi pas ning ora-ora mahsyar semua nabi untuk kursi spesial fif. Lah kok sing kursi fif ning swarga awal. Nabi kok ape lungguh ora wani. Wah, sekali aku lungguh berarti langsung mlebu swarga. Tak delik kok. Mergo eling mudip-mudip mau. Mau sing sunah rasul mau lewat jalur sing gampang apa nggih. Kula ora bojol kliyane mudip rasa tenan yo kok mudip. Dadi iki yo. Digolek, yo mesti suwe to kok sungguh. Tapi misalnya orang-orang masan berporo nabi paling kan di Jakarta umatnya yang bubulin harus pikirin rokok padahal jalan yang nabi kan harus pikir jalan swarga umatnya yang bubulin di jalan pikir wah sewi ya akan boleh aneh jadi aku kanji nabi tidak mau duduk di situ kata nabi saya takut duduk di situ karena saya takut langsung diajak ke surga watap ke umati bakti fakulu ya robbi umati umati saya kulu wahya Muhammad ma turidu an asna abi umatika. Lalu maksud kamu gimana? Tak kon biswarga ora gelem mikir umat apa ana umatmu. Fa qul ya rabbi ajil hisabahu. Dia nang itu mau hisabe percepat. Tapi tetap dihisab loh. Fayut abihim fayuhasabun. Warang dihisab orang utang ranya aur bodoh ni mertua. Ngalami tembak kiai duit ngentet. Pamin hur mayat lah. Nah, kalau pengajian saking seneng gitu. Salam tempel radio pribadi, jumbo kas masjid. Mergo dari itu dua mas soleh. Nah, niat seneng iya iya. Salam tempel radio mudi. Dia ni sinton nama, dia ni sinyalam lah tempel. Dia kelakuan kau mudi. Ya apa om nyalam tempel kiai. Tapi orang tu ganjaran, ngomong engkau nol. Kau tarian, wong yo ditarii bareng kumpul dia ni sing engkau nol. Sing untuk ganjaran yo sing urun ora sing gak kena ya ora. Masyarakat sing ditarik iku untuk ganjaran mergo urun. Panitia mok ngekekno. Lah mubaleke matur rene, Bek. Panitia, kok jane kliru. Matur nuwun ya Mbak sing ngamal. Nggih. Lah jane cara aku sing dadi mubalek. Matur nuwun kandakno sing urun ya. Lewis mau view sing untuk amal yo sing yunfiku. Berarti ganjaran mau ngekek nomor dok, ambek ngamplop itu, ambek itu loh, ngelimi amplop itu. Yang mana gua ya agak sih serosong ngamal, padahal mau panu bos. Mana ini mana gua marah. Cora aku ke sisim. Maksudnya gua boyo sisim no duit mau pribadi rong atau sah satu ditambah no. Penono sing wekmu apa? Wah. Yo tenan, ayo kancen kudu ngono. Pokoke nek misale ana urunan masyarakat ta masjid kok ngundang kiai. Akeh kepen ngamal misale kok panitia sak juta per duit kas masjid, duitmu tambahno satu. Engko ben pangeran niku misale baleke matur mbek kowe ana bener kan 100 duitmu. Ora, ora duitmu blas bareng baleke matur nggih sami-sami. Sami-sami pi. Untuk kau nurut cocok, ini politik tebar pesona. Ya iya lah, kadang kayak duit negara, sengaja kan pejabat, seakan-akan negara yang utangnya pejabat, padahal duit Cara aku sudah di pejabat, sebagian gaji sing wae pribadi wis dielokno. Lek ku ono sing ngamale bene. Misale ke sapi dadi bupati Tuban misale. Tapi ojo lek mari nang nyai. Terus ono anggaran sosial 1 juta, munip DKI atas nama sosial. Ya mulai maturun tenane tapi ke sapi nyelakno dhuwit gajine dhewe 200. Lek ku amale lan nek dhuwit negara kan pancen tugas. Tugas sedekne kan bagi-bagi sing perlu dibagi. Iku wae bagi ngono tok untuk gaji 10 juta per bulan. Padahal mau bagi tok iku untuk gaji mobil ajudan. Lah terus wonge matur-matur mbek Gus Safi kan yo lucu kan. Ya cuma yo ape pira-pira dibagi ngono ora dintit entek. Yo kesoleane mau iku tok, tapi ra iso darani ndekne ngamal infak ra iso ora wae kok. Yo jelas yo iku. Wis marani mau tebar pesan ngono kemarin. Tapi ya apa yang dibangkitin ya? Ya terus dihisab nih. Famin humayat kulul jannah tabi rahmatik. Wamin humayat kulul jannah bisyafaati. Fama azalu asfa'u hatta uqtosika kan birijalin kodbu isabihin ilamna. Nabi itu pokoknya saya selalu berusaha mensyafaati. Nanti akhirnya saking kekuatannya malaikat bopi. Apa mak tapi gue syafaati kabeh iki lho daftar umatem sing mlebu neraka. Dikai daftar. Sikat ku maknane daftar. Kan kono ono murid barang macam-macam kan. Jadi saya diberi data sika kan birijalin kotbu isabihim ilanar. Dadi wis jatah. Jatah neraka. Hatta inna malikan khazinan nar. Imam apa? Amin Imam Malik apa penjaga neraka sapa jenenge? Malik khazinan nar. La yaqulu. Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah. Mak, lah kok kena ngabe jatah kurang entek. Jadi Bapak, sapa? Malaikat-malaikat ku kan yo seneng nyiksa kan hobi. Bisa nyiksa. Iya, bisa nyiksa. Lu malaikat kan gitu. Dia emang didesain enggak bisa kasihan. Kayak dia emang didesain gitu. Makanya kalau semuanya di sepuro dek nah aneh cara dek ini. Ini kan target saya maksudnya. Parah. Malaikat-malaikat ku parah. Malaikat-malaikat gua ora disentak Jibril, ora nabi rasanya masyhur ngono. Jadi Nabi itu kepimpin sang rokok. Wabe malaikat langit bumi itu senyum nyambut Nabi. Malaikat-malaikat itu tetap merengut. Kan ini spesial merengut. Gak senyum, bles. Akhirnya Jibril kan untuk Jibril ketua. Malik, kue roh pikirin misopo. Ahabul khalki ilaw. Ayo senyum. Terus senyum pisang. Jadi kue disensak berkoro. Ayo senyum. Terus senyum. Ya itu falam yura bak tau atabas. Terus pisang. Terus seneng nih, nangkep gue seneng. Lah itu Kanjeng Nabi. Jadi sampai segitunya sayangnya sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak napa? Kalau ada cerita cerita Nabi tidak bisa mensyafaati itu bohong. Ya tak bacakan sekian ayat. Ini mumpung ono Gus Hafid dia mansur banyak ya, yang di sini ngaji Quran khatam terus apal. Orang-orang nyuwun sewu sing anti syafaat itu keliru sekali karena Quran itu hanya menafikan syafaat dengan oknum tertentu, subjek tertentu. Misalnya orang kafir ketika kadung di neraka itu jelas orang kafir. Mereka memang bilang fama lana min syafi'in wala sadiqin hamin. Itu jelas orang kafir yang mengklaim enggak ada apa? Syafaat. Tapi kalau orang soleh jelas nih Quran ono ayat al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua pertemanan, pertemanan itu nanti jadi musuh kecuali pertemanan sesama orang-orang soleh. Itu ayat kedua. Terus ketiga, istisna itu menunjukkan wujudul mustasna. Padahal Allah ngendikan mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Siapa yang bisa mensyafaati kecuali dapat izin Allah. Kalau ada istisna pasti barangnya wujud. Jadi misalnya gini, ja'al qaumu illa zaidan. Berarti ada enggak yang enggak datang? Ada, yaitu zaid. Kemudian sekarang ada istisna, yaitu ada enggak ada syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian yang dimustasnakan benar-benar enggak ada. Itu secara kalam mohal enggak? Mohal. Kalau betul-betul enggak ada syafaat ya nah, Allah enggak boleh dong bilang mangdzalladzi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Nganti didawuhno iku yo mergo ana, paham ya? Lah yo nganti didawuhno yo mergo. Lah iki didawuhno jare gak? Sarap kok nganti ngono. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atu syai'an illa mim ba'di ayyadana Allah lima yasha'u wa yardha. Jadi semuanya itu ada istisna, enggak ada syafaat kecuali. Jadi kalau ada istisna berarti syafaat itu ada. Selain ditopang ahadisus syafaat. Apalagi setelah kita ngaji tafsir Jalalain yang kemarin itu jelas Allah sering ngendikan walau taro isfukifu walau taro. Kenapa khitabnya ketaro kamu ya Muhammad dawuh Imam Syuuti? Ternyata di kitab Fathul Bari memang posisinya Nabi itu jajar Allah. Jadi dijak ngisap. Dan itu juga benar. Karena ada ayat faqifa idza jina minkul li ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i napa syahid. Terus contoh menanya tadi. Ini bukti kalau Nabi Nabi tenan. Zaman Nabi Sugeng ngendikan begini. Jadi kelakuan ngene iki ngaji Jalalain gaya-gayanan paham ku Nabi yo pirsa. Tapi ya lumayan matasabbabi komen bahwa Uridat alayya ummati al-barifa ladahil hujrah awwaliha wa akhiriha. Atau awwaluha wa akhiruha. Suwiru li bil ma'i wattin hatta inni la'arifu bil insani minhum min ahadikum bisohibi. Jadi Nabi lebih kenal muni dibanding aku kenal muni. Sehingga saya kenal seseorang lebih kenal dibanding teman dekatnya. Jadi bersama tenan, gue tukang gadek no BPKB, terus sakit mertua bentuk warisan tegal, gue bersama kabe Nabi. Kelakuan kelakuan modus modus ini gue bersama. Kali sing mantu kiai keto apian ben dadi warise sing anak induk di singkirno perso kabeh kelakuan-kelakuan ngono. Gayane istiqomah ta mau dadi wong perso kabeh. Terus wa uridu alaihi aidon ma huwa kainun fi ummati hatta taqumasa. Semua yang akan terjadi Nabi tahu hatta taqumasa. Di hadis Ahmad wa ghairihi. Terus sampai Nabi ngendikan, ra'aitu matal qa ummati ba'di wasaf ka ba'dihim bima abadi. Saya tahu apa yang dialami umat saya wasaf ka ba'dihim bima abadi. Dan saya tahu umatku nanti saling membunuh. Kayak apa kejadian di Syria, kayak apa kejadian di Iran. Itu mulai lawan Khalifah Makmun berapa korbannya. Antara Nusayu Khawarij dengan Abbasiyah dengan apa? Zaman Seljuk, zaman dinasti Timur Leng, zaman apa saja, termasuk Irak ini konfliknya Basar Asad sampai dengan pemberontak Irak zaman Saddam. Dan itu sebagai riwayat saya baca di Bukhari, di riwayat Ahmad bin Hanbal, wa asyara ilal Irak. Nabi ngendikan hunalika azalasi, Irak itu atau benar. Sedalah kutilal Husain di Irak, paham ya? Ulama disiksa peristiwa Mifnah tembudi Irak. Sampai saiki itu Nabi nyebut Irak guna tak azalazin. Kayak apa? Lalu itu muka Nabi ramir sokan itu kan terjadi setelah ratusan. Ketika Nabi zaman itu dengar Konstantinopel. Konstantinopel itu kan di Spanyol. Dekat Turki loh jadi. Ya sekarang jadi Turki. Ya dulu orang tahunya apa Konstantinopel. Itu dibuka itu tahun 1200 Masehi. Itu Nabi bisa menghentikan lataf tahun na Konstantinopel. Mengenai saya ini gue di masjid Turki hadis yang Bukhari yang ditulis lataf tahunal koston. Iku lihat Nabi ku tiang Mekah ngomentari negara sing jauh di barat jenenge Konstantinopel itu pinggir Spanyol pinggir Maghribi Maroko. Iku Nabi lagi kan so ben itu dikuasai Islam tenang akhirnya ono momen dibuka jenenge Pangeran Fatih Pangeran itu Fatih mulane masjidnya jadi masjid apa? Jadi Nabi roh kelakuan yang gini-gini Indonesia, Pitpres, gontok-gontok Nabi itu beri, semua ini istri, itu dulu Nabi kok Tuhan itu beri saya nih biar Nabi. Jadi nak dulu hadis itu, gue tau dekat betapa, apa ya, ya itu tadi. Dan itu makanya saya setuju ya, model-model karangan itu yang dia muka siapa, kata Habib Ali Al-Habsi. Wa'alamu annabikum Rasulullah. Bahwa Rasulullah kalamullah qadim. Kalam wa qadim la yataghayyar wa la yatabaddal. Nak la yataghayyar wa la yatabaddal fa fi na rasulullah aina ma kunna. Di situ ada rasul, qomqa annafikum rasulullah. Di diri kamu, di sekeliling kamu, kamu itu disaksikan rasulullah. Mulane kita nak salat ngene assalamu alaikum. Engkau itu kan berarti dekat. Makanya ini penting saudara. Jadi orang itu biar tahu merasa keberhadiran Nabi. Makanya ada ulama yang mengatakan kenapa turunannya Nabi tidak bisa maris dunyane Nabi. Ana ulama sing jawab unik. Nabi kan dunyane ra iso diwaris. Mergo sing iso diwarisi wong kapundhut. Wan Nabi hayur, Nabi ku hidup. Mergo wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Idza kana syuhada unnas wa hum awamun nas iku syuhada ahya, pakai fa bisa yidis syuhada. Nak syuhada biasa wae urip. Cara muni melok perang Badar kok mati ku ya urip. Trimo muni wae urip, asal mati sae. Mati-mati sae itu perang Badar. Orang perang teroris mbuh nek ora roh. Mesti ora darani ya ora darani ora, pokoke mesti syahid misale muni melok perang iku wae dengan status syahid dia hidup. Apalagi bisa yidis suara. Makanya ada orang mengatakan, makanya gak bisa diwaris. Ya macam-macam lah analisisnya ulama. Tapi menurut saya alasan itu juga benar. Menjelas ya. Jadi kita jangan pernah bayang no Nabi terus goib dari kita aja. Terus ini kita wajah malah ya. Baik, dan sampai tambah senang gak di Nabi Muhammad SAW. Halamannya itu di kitab pulau ya, diulang berapa kali? Halaman 90, 144, 178. Ya, tapi lihat situ ya, penting itu krungu. Ini yang ditek di kitabnya Syed Muhammad. Tapi pernah saya samakan dengan yang ada di beberapa kitab. Saya jamin lah, dalilnya banyak. Supaya mutawatir. Nah, aku rasito sakayan. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nih, hayati khairun lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum. Ana sing maca tuhdisuna wa yuhdasu lakum misalnya. Kalau saya hidup itu ya bagus bagi kamu. Karena saya bisa bercerita tentang kamu, kamu bisa bercerita tentang saya. Maksudnya saling bisa meriwayatkan hadis. Wa wafati khairun lakum. Tapi nanti setelah saya meninggal juga bagus. Tu'radu alayya a'malukum. Ngamal-ngamalem itu dipertontonkan ke saya dawuh kanjeng Nabi. Ya kelakuanem bareng niku Nabi berusaha. Fama ra'aitu min khairin hamidtu wa alaih. Nah aku ngerti pas gue ngaji ini aku seneng gak puji pengiran. Ya Allah zaman akhir gue jalalan ngalon gitu. Ketika wong liya gue dukem gue artis macam-macam. Nah gue gue jalan. Luar biasa. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Tapi aku nak roh kelakuan melek tak jalur istighfar muga gue bisa pura. Jadi nah itu tag yang ada di kitab ini, kitab Mafahimnya Jibuan. Nah tengene Ihya ini gen kula nu halaman pinten. Juz sekawan halaman 1 pinten 97. Paling benter halaman ya, mangkar cetakannya kan gitu. Redaksine ngaten. Wa amma hayati fa asunna lakum as-sunan. Fa asunnu lakum as-sunan bisa wa asra'u lakum as-syara'. Tapi nanti tag gurinya sama. Nah aku ije uripku ya apik, berarti aku iso mengajarkan sunah-sunahku. Tapi nak aku wis kabundut ku ya apik karena aku nak roh ngamalem apik aku hamid tuwa nak roh kelakon elek iku sing sering engko tak jalur napa iku sing sering tambahan ku mergo kelakuane mboten kula golek malih. Nah ini penting supaya kekuatan tadi apa assalamu apa alayka ayuhan nabi biar kita juga paham kekuatan ayat walau annahum idzalamu anfusahum jazuka fastaghfaru wallaha wastaghfaru lahumur rasulu. Ada kata wastaghfaru lahumur, artinya kita kalau dosa itu butuh istighfarnya rasul gitu. Jadi andai kan mereka dosa Muhammad kemudian datang ke kamu dan mereka minta maaf dan rasul mau ikut memintakan maaf. Nah ternyata Rasulullah yastaghfiru lana fi kulli hal wa fi kulli hin. Ternyata melihat hadis-hadis ini Nabi selalu mengistighfarkan kita. Ini kan luar biasa. Timbang istighfarmu ora mandi istighfare Kanjeng. Lan kula suwon nggih istighfar tapi tetap tambah yakin istighfare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki penting ya kula aturno ben ayat-ayat yang kayak wa'lamu anna fikum rasulullah terus walau taro ifuqifu paham ya? Walau taro dan sebagainya itu benar-benar khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam karena saat itu Nabi ku bainal jabbar wa bainal jibril. Jadi pokoknya yang saat itu hanya ada Nabi Jibril ya tentu Allah. Sehingga itu sadaqallahu lazim ketika ngedikan fakai faida jina mingkul li ummatin bisyahidin wa jina fika ala haulai nabwa syahidin. Ngajinya mungkin masih bisa deh, Gus. Enggak, tas setunggal. Di sana ini terus prai ini. Ngaji terus.